Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات baik yang ada di Genteng maupun di Hong Kong. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada pagi hari ini keberkahan dengan ilmu syar'i, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena belas kasihannya Allah taala menurunkan ayatnya untuk kebaikan hamba yang beriman. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa semoga kita diberkahi oleh Allah taala bukan hanya dengan ilmu syar'i, diperkai pula untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita peroleh. Maka mengamalkan ilmu merupakan buah daripada pohon ketika orang itu menanam. Dan inilah yang dimohon oleh setiap kaum muslimin pagi dan petangnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berilah kami ini ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmunya Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang difahami oleh para sahabatnya. Ya Allah, berilah kami ini rezeki yang baik. Ya Allah, terimalah kami ini amal-amal soleh kami. Maka inilah yang penting, karena tidak ada nikmat yang membawa kenikmatan kita hidup di dunia sampai di akhiratnya nanti melainkan nikmat ilmu syar'i dan mengamalkannya. Kemudian ayyuhal ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kajian kita insyaallah pagi hari ini membahas masalah radikalisme dalam timbangan ahlus sunnah. Mungkin kita telah mendengar istilah radikalisme atau terorisme, dan ini kesana kemari kita dengar, bahkan juga kita membacanya lewat media tulis atau juga elektrik, yang mana tampil di mana-mana koran memuatnya radikalisme, dan juga radio-radio, bahkan juga di internet. Dan insya Allah kalimat ini tidaklah asing bagi diri kita. Namun perlu hal ini kita bahas supaya kita tidak keliru apa makna radikalisme. dan apa makna terorisme. Nah, karena orang keliru, bahaya. Maka perlu kita fahami siapakah yang dimaksudkan teroris dan siapa yang dimaksudkan radikal. Karena hal ini sekarang banyak dinisbahkan kepada kaum muslimin, sehingga Islam dituduhnya teroris, Islam dituduhnya radikal. Padahal kejahatan-kejahatan ini awal yang membuat kejahatan kerusakan di permukaan bumi adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah orang yang ketol dia sejak dulunya. Ia memerangi kaum muslimin, bagaimana memeranginya atas nama Islam. Bukankah kita telah mendengar ayat Allah Ta'ala, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha kepadamu hai Nabi, orang Yahudi dan Nasrani ini, sehingga kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan jika Allah mengatakan wadda kasirun min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Berapa banyak dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani ingin memurtadkan orang-orang sudah masuk Islam karena timbul rasa dengki yang ada di dalam hatinya. Produk radikalisme ini adalah dari orang Yahudi, yang mana pertamanya namanya yaitu Abdullah bin Saba, orang Yahudi yaitu yang berada di Yaman. Maka ketika mereka tidak berhasil untuk menghancurkan Islam, mereka memahami Islam tidak ada satu pun kesalahan di dalamnya, mereka berupaya bagaimana menyelundup, pura-pura masuk Islam. Ini adalah orang munafik, Abdullah bin Saba laknatullahi alaihi. Ketika pura-pura masuk Islam selalu menghembuskan fitnah-fitnah terhadap orang-orang Islam yang awam, yang belum tahu ilmu. Sehingga pada saat itu difitnahnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Difitnahnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan juga ingin datang kepada khalifah ini, tapi dilarang oleh para sahabat. Jangan wahai khalifah. Tidak, biar mereka, saya mau mendengar ucapan mereka. Apa yang mereka maksudkan? Tatkala mereka rombongan yang dipimpin oleh yaitu Abdullah bin Saba ini datang pada malam hari, yang mana kaum muslimin saat itu banyak menjalankan haji, umrah yaitu di kota Mekah, maka ditikamnya, dibunuhnya pada saat beliau malam hari membaca ayat Al-Quran. Dan dipecah belah umat ini menjadi dua kelompok. Kelompok radikal yang mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan kelompok yang mengkultuskan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Inilah yaitu bahayanya orang-orang Yahudi. Bagaimana kerusakan itu ditimbulkan dari kaum muslimin, sehingga dinilainya Islam itu perusak, Islam itu teroris. Kita dengar sekarang orang-orang kembali pada sunnah dikatakan ini sahabi, ini adalah wahabi salafi, ini adalah gembong-gembongnya orang yaitu Yahudi, ini adalah antek-anteknya orang Amerika. Begitu mereka membesarkan. Ya, tapi kita tidak takut. Karena Allah berjanji, setiap orang yang berpegang kepada sunnah, Allah mengatakan, ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka ingin memadamkan, yaitu mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya Allah Ta'ala dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nuri. Tetapi Allah, yaitu ingin, yaitu menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan Islam di tengah umat. Inilah yang harus kita fahami. Jadi orang Yahudi Abdullah bin Saba ini memecah kaum muslimin. Pertama, bagaimana yaitu mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan ini dari kelompok Khawarij, radikalisme. Bagaimana dikafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu, sehingga orang banyak yang mengerutuk kepada sahabat Ali. Dari sisi yang lain, Abdullah bin Sabah ini bagaimana membuat orang mengkultuskan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Itu adalah kelompok Syiah yang mana mempertuhankan, mereka mengatakan, ya Ali, anta ilahuna, wahai Ali, engkau adalah Tuhan kami. Dipecahnya umat Islam yang awam ini oleh tokoh Yahudi Abdullah bin Sabah yang pura-pura masuk Islam menjadi dua golongan. Yang mana dua golongan ini sama-sama mengkafirkan sahabat. Kenapa sahabat dikafirkan? Kalau sahabat dikafirkan berarti kita tidak perlu menimba ilmunya para sahabat. Karena sudah dikafirkan. Maka sahabat yaitu maka kelompok Khawarij mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu dengan tuduhan bermacam-macam. Sementara yaitu orang yang mengkultuskan sahabat Ali radhiyallahu anhu dianggapnya itu sebagai Tuhan, yang mana sahabat Ali membakarnya, mereka mengkafirkan sahabat selain sahabat Ali dan juga sebagian kecil dari sahabat yang lainnya. Ini maksud mereka, ya. Bagaimana Islam ini hancur lewat dengan misi-misi mereka, sehingga dikatakan Islam adalah teroris, Islam adalah pemecah belah. Padahal kalau kita lihat di dalam sejarah, Islam adalah rahmatan lil alamin. Inilah perlu kita memahami radikalisme dalam timbangan Ahlussunnah. Maka kita perlu memahami makna radikalisme atau terorisme. Dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kamus besar. Nah, kita kembali pula karena ini kalimat istilah-istilah yang harus kita pahami. Radikalisme adalah pandangan dan sikap yang keras. Pandangan dan sikap yang keras. Sedangkan terorisme adalah tindakan yang menciptakan ketakutan, menciptakan rasa takut supaya orang awam takut dia, supaya orang Islam awam takut dia, supaya menjauhi dari hal-hal yang, ya, bagaimana dianggapnya itu radikal. Berapa banyak dihembuskan hati-hati nanti orang-orang yang berjenggot, orang-orang yang kakinya yaitu celana cingkrang, dia adalah teroris, dia adalah radikal. Begitu caranya. Padahal kalau kita lihat kejadian yang ada di Sarinah, Jakarta, ya, justru memang ngebom bukan orang jenggot, bukan orang yang yaitu celananya cingkrang, tapi begitu mereka caranya untuk menghancurkan kaum muslimin, ya. Jadi mengadakan suatu tindakan-tindakan yang menakutkan. Kemudian juga yaitu di antara makna definisi daripada radikalisme ini kalau kita simpulkan adalah sebuah tindakan pengerusakan. Sebuah tindakan pengerusakan yang menimbulkan ketakutan. Sehingga negeri itu tidak aman. Kalau negeri itu tidak aman, maka yang diawasi oleh kaum muslimin, yang diawasi adalah kaum muslimin. Terhambat keamanan dalam satu negeri. Ya. Karena mereka melihat pembom-bom yang lain adalah orang Islam, sehingga diawasinya. Tapi kita tidak takut. Kita takut pada Allah Ta'ala. Yang hak akan ketahuan yang hak. Dan kita tidak boleh menyalahkan intelijen. Biar mereka, ya, apapun dia tugas mereka untuk menjaga keamanan dalam satu negeri. Yang penting wujudkan kita keamanan dalam negeri ini dengan iman dan amal saleh. Ya. Jangan takut kita dituduh. Kita dulu semua dah mulai membangun 20 tahun yang lalu, maaf, sudah diawas, hati-hati loh. Ya, ini banyak teroris itu istrinya cadar-cadar, yang lainnya putrinya tidak. Alhamdulillah, pemerintah lebih tahu siapa para jenggot yang membahayakan dan yang tidak membahayakan. Ini harus kita pahami. Jangan takut dengan isu manusia. Memang mereka caranya untuk menghancurkan kaum muslimin, nakut-nakuti. Hati-hati. Jangan didatangi dakwah salafi. Ya, jangan didatangi itu dakwah wahabi yang merusak. Padahal mereka tidak mengerti apa itu as-salafus saleh. Apa itu wahabi yang mereka maksudkan. Nah. Dan juga dijelaskan oleh salah seorang mufti Saudi Arabia. Yaitu Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali. Ya. Beliau memberikan penjelasan bahwa radikalisme ini di antara contoh-contohnya. Ya. Pertama, pembajakan pesawat dan transportasi darat, ya. Pembajakan pesawat atau mobil atau yang lainnya. Ini di antara ciri-cirinya. Yang nomor dua, penculikan penguasa dan aparat keamanan. Berapa banyak terjadi pembunuhan, ya, polisi dan juga yang lain dibunuhnya oleh mereka. Padahal itu adalah aparat yang banyak faedahnya. Bayangkan, ayu alikhwa, kalau kita di jalan raya, pas jam 7, kalau mungkin di Banyuwangi enggak seberapa ramai, di Surabaya, Jakarta, kalau tidak ada satu polisi yang menjaga di jalan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mereka ditembaki? Bagaimana mereka dianiaya? Ya. Maka ini pengerusakan-pengerusakan. Yang nomor tiga, pengeboman gedung-gedung. Ya. Bagaimana gedung tidak salah dibom? Kemudian juga kudeta untuk menggulingkan pemerintah. Kudeta untuk menggulingkan pemerintah yang ini diawali oleh kelompok Khawarij untuk menjatuhkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan juga sampai terbunuh beliau radhiyallahu anhu. Ini di antara contoh-contoh radikal. Demikian juga yaitu penyergapan pusat-pusat perdagangan, ya. Disergapnya pusat-pusat perdagangan dan juga perampokan dengan terang-terangan. Gimana orang Islam merampok? Bagaimana orang Islam merusak? Jangan disalahkan Islamnya. Dibedakan antara Islam dan dibedakan antara orang yang mengikuti Islam. Karena orang yang masuk dalam Islam bisa juga munafik. Seperti Abdullah bin Sabah, laknatullah alaih. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik di Medina dan juga yang lainnya. Demikian juga pembunuhan kepada para pemimpin. Ya, makanya kita lihat semua kelompok khalif yang bagaimana dia bisa menggulingkan pemimpin. Dan sejak dulu sampai akhir zaman. Hati-hati dengan sikap ini. Mereka melakukan gerakan-gerakan ini pun didasari dengan dalil. Tapi dalil itu bukan dalil untuk mereka. Tapi dalil itu sebetulnya untuk membantai mereka sendiri. Makanya tidak ada jalan yang lain untuk menyelamatkan kita dari sikap radikal ini kecuali menuntut ilmu syar'i. Ya. Karena ilmu syar'i ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan hafizhahullah taala, at-tafaqquh fid-din makhraj minal fitan. Orang mau memahami din akan dia tahu daripada fitnah. Itu fitnah atau tidak akan tahu. Karena fitnah semuanya hanya bisa diketahui dengan ilmu syar'i. Demikian juga pernah penyerangan Masjidil Haram dan demonstrasi di sekitarnya. Juhaiman yang waktu itu saya masih ada di Saudi. Ya, kurang satu tahun yaitu pulang. Begitu mereka dan mereka keluaran dari kuliah syariah. Mengadakan demonstrasi di Masjidil Haram. Ya, di pintu-pintu dikasihnya yaitu batu api supaya orang membaiat sama si dia. Tapi wa makarallah. Mereka mengadakan tipuan tapi Allah Ta'ala yang menipunya. Demikian juga bom bunuh diri. Ya, bom bunuh diri termasuk juga radikal. Demikian juga pembunuhan kepada orang kafir yang tidak bersalah. Pembunuhan terhadap orang kafir musta'man yang dijamin aman. Al-Mu'ahad yang ada perjanjian damai. Dan juga az-zimmi kafir zimmi yang ada di pemerintahan kaum muslimin. Makanya dibantai oleh mereka. Ya, nanti akan kita jawab satu persatu di antara subhat mereka ini. Demikian juga demonstrasi dan unjuk rasa. Semua yang pertama sampai akhir ini ayyuhal ikhwal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala tidak pernah dilakukan oleh para ulama sunnah. Ya. Tidak pernah pula dilakukan oleh ahli hadis. Tidak ada orang ahli hadis yang ketangkap ini karena teror. Karena orang ulama sunnah ahli hadis mereka berpegang kepada khasyiatullah. Allah mensifati mereka innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Ta'ala di antara hambanya ini adalah para ulama. Namun ayyuhal ikhwah, itu tadi bentuk radikal, radikal yang nyata, yang bisa kita lihat dengan mata kita, yang bisa kita lihat lewat video atau lewat koran. Dan masih ada pula kelompok-kelompok radikalisme yang rahasia, yang jarang diketahui oleh orang dan bersembunyi, yaitu kelompok-kelompok pemikiran-pemikiran yang tersesat, ya, seperti pemikiran yaitu Jahmiyah. Ini juga teroris, ya. Cuma dengan halus mereka, bagaimana mereka merusak Islam dengan akidah-akidah yang batil. Demikian juga kelompok Mu'tazilah yang mengedepankan akalnya daripada nas. Demikian juga kelompok Sufiyah yang menganggap dia telah menyatu dengan Allah Ta'ala. Demikian juga kelompok Khawarij, ya, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Demikian juga kelompok Rafidah Syiah yang sudah kita saksikan bersama. Maka ini juga radikal. Dan ini adalah juga semuanya diboyong, perintisnya adalah orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ringkasnya makna radikalisme atau teroris. Atau mungkin nanti akan bisa ditanyakan apa ini termasuk teroris apa tidak. Kemudian juga penanggulangan ayyul khawa. Pertama, semua dari awal sampai akhir ini tidak ada yang dibenarkan di dalam Islam. Dari mulai awal yang dijelaskan tadi tentang perilaku kelompok radikal ini, tidak satu pun didukung oleh ayat Allah Ta'ala, tidak satu pun didukung oleh hadis Rasulullah SAW, bahkan dibantai, bahkan ditangkis oleh dalil. Inilah perlunya kita perlu menuntut ilmu. Maka pertama perlu kita fahami, Islam datang di permukaan dunia ini membawa rahmat, bukan membawa malapetaka. Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus kepadamu wahai Nabi kecuali agar mendapatkan belas kasihan semua makhluk di alam ini. Berarti kan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab dan juga sekitarnya timbul permusuhan satu sama lain, bunuh membunuh, merampok wanita, bagikan hewan, dizinai, dan tidak ada nilainya wanita itu. Begitu kehancuran dan juga begitu kesedihan yang dialami oleh bangsa sebelum datang Islam ini. Makanya Allah mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Kalau tidak salah dalam surat Ali Imran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah Ta'ala yang kamu terima. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah kamu sebelum masuk Islam, kamu menjadi permusuhan. Yang kuat yang menang, yang lemah tertindas dia. Yang kaya yang menang, yang punya jabatan yang menang keadaannya dulu. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah melunakkan hatimu dengan Islam ini. Ketika para sahabat telah masuk Islam, maka Allah mengatakan fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu dengan nikmat Islam itu menjadi bersaudara. Para sahabat sebelum masuk Islam, sebelum kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permusuhan satu sama lain, dan itulah dinamakan hidup zaman jahiliyah. Namun setelah Allah Ta'ala mengutus nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibekali dengan wahyu yaitu Al-Quran, mulailah beliau bergerak berdakwah. Ini yang pertama kali. Bahwa beliau diutus oleh Allah Ta'ala bukan pertama kali untuk membantai orang kafir, untuk meracun orang kafir, untuk pula membakar orang kafir, tidak. Tetapi untuk mendakwai. Inilah Islam. Jadi salah kalau mengatakan Islam itu dikembangkan dengan perang, salah. Dikembangkan pertamanya dengan ilmu. Makanya ikhwan, alhamdulillah dakwah as-salafiyah ini berkembang dengan apa? Dengan ilmu. Tidak dengan bayat sembunyi. Berkembang dakwah salafiyah ini, dakwah al-sunnah wal zaman, dinikmati oleh para pejabat sehingga mereka bisa memahami ini. Dinikmati pula orang-orang ahli bid'ah ketika mereka mendengarkan dan menerimanya. Mereka beralih dari kebid'ahan menuju sunnah karena ilmu. Para pejabat banyak pula yang masuk dalam dinul Islam karena ilmu. Tidak karena sogok, tidak karena duit, tidak karena pujukan yang lainnya. Nikmatnya ilmu. Karena ilmu an-nur. Ilmu itu cahaya. Bagikan, yaitu cahayanya mata ini. Mata ini walaupun dia sehat, kalau gelap malam jam 12, tidak bisa melihat apa-apa. Dan bisa melihat kecuali dengan adanya lampu. Bertambah terang lampu ini, seperti kita pada waktu siang ini, bertambah pula banyak faedahnya mata kita bisa melihat dari dekat dan dari jauh. Demikian juga hati. Hati ini kalau sudah disinari dengan ilmu, akan menjadi sebab baiknya orang. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-taqwa ala at-taqwa hauna asara ila sadrihi. Ingatlah, kebaikan manusia itu tergantung dalam hatinya. Dan juga beliau mengatakan, ala wa inna fil jasati mudghah, ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada sekepal daging. In saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau satu kepal daging ada di tubuh manusia ini baik, maka baik semuanya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Jika rusak satu kepal daging ini, akan rusak semuanya. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, satu kepal daging itu adalah hati. Subhanallah. Begitu caranya ikhwan. Kalau kita ingin meredakan radikalisme, terorisme, jangan dibakar rumah orang itu. Jangan dipukul orang itu. Jangan diperang, tapi dakwai. Karena dakwah ini memberi kesempatan orang untuk berpikir. Inilah caranya Rasulullah SAW berdakwah. Yang asalnya kafir menjadi muslim, yang asalnya musyrik menjadi ahli tauhid, yang masalahnya asalnya mubtadi ahli bid'ah menjadi ahli sunnah, karena dengan dakwah. Dan dakwah ini luas, apalagi pada zaman sekarang. Dakwah ini bisa dilakukan lewat internet, lewat pula HP, ya. Saudara dan saudari kita ada di Hong Kong bisa mendengar dari sini. Subhanallah, berapa banyak mereka memahami ilmu, berubah karena ilmu, subhanallah. Berubah karena ilmu. Bukan berubah karena dikasih duit. Bukan berubah karena dipaksa, didoktrin, tidak. Karena ilmu ini kalau sudah masuk dalam hati orang beriman, maka itu menjadi kuatnya. Maka mereka akan membenci kemaksiatan. Bukankah Allah Ta'ala menghibur orang mukmin dengan iman? Allah menjelaskan, walakinallaha khabbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah membuat kamu senang dengan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah menghibur hatimu itu dengan iman. Iman maknanya mengimani Al-Qur'an. Mengimani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hati seorang penuntut ilmu ini sudah betul-betul mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala berupa iman, maka Allah akan menjauhkan kejahatan mereka. Nah, dengan dasar ayat berikutnya, wa karroha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, maka Allah akan membenci kamu, membuat kamu itu benci kepada kekufuran. Nikmatnya iman, karena iman tidak mungkin akan dicampur aduk dengan kufur. Sebagaimana air tidak mungkin akan dicampur dengan, akan bercampur dengan minyak. Mesti walaupun diaduk menyisih. maka orang memiliki iman, dia akan menjauhi kekufuran. Dan dia memiliki sunnah, artinya mesti akan membenci kepada kebid'ahan. Dan orang yang memiliki ketaatan mesti membenci dia kemaksiatan. Dan ini terbukti. Makanya dakwah yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah hidup kekafiran orang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah patung yang lainnya dengan ilmu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga Allah taala menjelaskan kepada kita bagaimana kita mendakwai umat. Ya, bagaimana kita mendakwai diri kita, bagaimana kita mendakwai kerabat kita, bagaimana kita mendakwai masyarakat, bagaimana kita mendakwai pemimpin. Maka Allah menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat nomor 125. Supaya kita tahu dibedakan antara Islam dan orang mengaku dirinya muslim. Maka Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu menuju ke jalan Rabbmu. Menuju tauhid dengan apa? Bil hikmah. Di antara makna hikmah bil ilmi. Jadi kita disuruh oleh Allah taala mengajak manusia dengan ilmu, bukan dengan kekerasan. Yang nomor dua, makna bil hikmah bil lin, dengan lembut. Bukankah kita senang kaum muslimin dilakukan lembut daripada dilakukan kekasaran? Bagaimana diri seorang menyenangi kelembutan lalu dia bertindak kasar terhadap orang lain? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajaklah manusia agar beribadah kepada Rabbmu, bukan agar beribadah kepada yang menasihati. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak umatnya supaya menyembah dirinya, tidak. Tetapi mengajak umat ud'u ila sabili rabbi. Ini pertama, bagaimana kita ajak semua umat ini agar beribadah kepada Allah taala? Karena ini puncaknya perintah Allah taala, dan karena Allah menciptakan manusia agar kita beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat nomor 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku. Maknanya agar mentauhidkan Aku. Ini yang harus kita lancarkan, bahwa Islam bukanlah teror. Islam menyampaikan ilmu. Jika orang kafir menyampaikan hak pikirannya, hak hawa nafsunya, orang Islam menyampaikan ilmunya Allah. Tinggi mana nilainya? Karena kalau kita ajak umat kepada ilmu din, bagus umat ini. Karena Islam tidak mengajak kita kepada pengerusakan. Islam tidak boleh membunuh siapapun kecuali ada dalil. Ya. Ini yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah taala. Yang nomor dua, wal mauidatil hasanah. Dan berilah nasihat-nasihat yang baik. Ini untuk orang yang sudah faham din, ya. Lalu masih membangkang, memutar balik ayat-ayat Allah taala, maka perlu dikasih ayat atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum. Bagaimana kamu memerintah manusia kepada yang baik sedangkan kamu sendiri melupakan dirimu. Nah, ya. Sekarang berapa banyak orang-orang yang asalnya ulama yang menjadi panutan orang, ketika mereka mendapatkan urusan dunia berbalik, mestinya halal tapi diharamkan, mestinya haram tapi dihalalkan. Maka kewajiban para ulama sunnah untuk memberi mau'idzah hasanah. Sebutkan bahaya-bahayanya orang yang mencampur aduk kebenaran dengan yang batil. Yang nomor tiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantalah mereka dengan bantahan yang baik jika mereka punya dalil, jika mereka punya syubhat, seperti kelompok Khawarij, seperti kelompok Rafidah Syiah, seperti kelompok Mu'tazilah yang lainnya. Perlu kita menghadapi mereka bukan dengan dibunuh mereka, tidak, tetapi dengan ilmu. Itulah karya para ulama sunnah. Lihat kitab Al-Imam, yaitu Syatibi, ya, Al-Iktisam, membantah orang ahli bid'ah. Lihat kitabnya Al-Imam yaitu Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah membantah kelompok-kelompok yang tersesat ini dengan ilmu. Subhanallah, jukhani. Ilmu sangat dibutuhkan untuk memperbaiki umat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam mengajak kita damai. Islam mengajak manusia belas kasihan terhadap manusia. Ya. Kemudian berikutnya, bahwasanya pembajakan pesawat, ya, kemudian juga transportasi darat, pengeboman, gedung-gedung bangunan, maka ini hukumnya haram. Tidak satu pun ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan kita merusak. Merusak itu pekerjaannya orang kafir, karena mereka tidak mempunyai dalil. Tidak mungkin orang kafir itu akan berbuat baik. Dari mana dia berbuat baik? Berbuat baik itu dengan ilmu. Sedangkan mereka pakai hawa nafsu. Lihat Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Orang Muslim? Tidak. Orang kafir mustahil dia akan berbuat baik. Dari mana? Enggak ada. Karena mereka tidak memiliki ilmu din. Orang tidak memiliki ilmu din berbuat jahat dia. Kalau orang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti hawa nafsunya. Padahal Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu', jiwa manusia, hawa nafsu ini mengajak manusia kepada kejahatan. Lihat saudara kita di Rohingya, siapa yang menghancurkan, siapa yang mengusir kelompok Buddha. Lihat saudara kita kaum muslimin, seperti kita ketika sholat Id di Papua, siapa yang menghancurkan? Bukan orang kaum muslimin. Lihat saudara kita yaitu di Palestina, siapa yang yaitu membantai mereka? Adalah orang-orang khairul Islam. Jadi selain orang Islam itu merusak dia, tapi orang Islam kalau dia kembali kepada ilmu dan amal soleh membangun. Adapun dalil kita tidak boleh merusak walaupun itu bangunannya orang kafir, karena bangunan tidak bersalah. Ya. Tidak boleh merusak pula pabrik-pabrik mereka kecuali dalam keadaan perang, lain lagi. Dalam keadaan damai tidak boleh dirusak. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf nomor 56. Allah berfirman wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi ini setelah baiknya. Bukankah bangunan dibangun untuk diambil manfaatnya? Bukankah rumah itu dibangun untuk tempat kediaman kita? Bukankah kantor-kantor dibangun untuk bekerja mereka? Bagaimana dirusak? Wadu'uhu khawfaw wa tama'a. Apa katanya Allah Ta'ala? Maka berdoalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut dan juga dengan rasa berharap. Inna rahmatullahi qaribun minal muksinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat untuk orang-orang berbuat baik. Allah akan belas kasihan terhadap orang yang berbuat baik. Sebaliknya Allah akan menghancurkan orang-orang provokator, orang-orang perusak-perusak din akan dihancurkan. Bayangkan Fir'aun, siapa yang bisa mengalahkan kekuasaannya? Negara dimiliki oleh mereka, kekuasaan ada pada mereka. Bahkan mereka mengatakan, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Tetapi siapa yang menghancurkan Fir'aun? Fir'aun tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala langsung, tidak. Tapi diutus seorang Nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam ditemani dengan Nabi Harun. Maka ketika dinasihati tidak menerima, ia menghancurkan Fir'aun, bukan Nabi Musa alaihissalam. Bukan Nabi Harun, tapi yang menghancurkan Fir'aun adalah Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita kaum muslimin jangan takut kekuatan musuh dengan rudalnya, ya. Dan juga alat persenjataannya yang mewah itu masih kalah dibandingkan dengan kepandainya kaum Ut, kaum Ad dan Samud dulu. Yang mampu gunung itu dipahat untuk negara. Gunung. Asyaddu minhum quwwatan wa asaran fil ard. Allah mengatakan afalam yasiru fil ardi? Belumkah kamu berjalan di permukaan bumi? Fayanduru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim. Belumkah kamu berpikir orang-orang dahulu itu kanuhum asyadda minhum quwwah? Mereka lebih tinggi kekuatannya daripada bangsa orang kafir pada zaman sekarang ini. Wa asarum fil ardi, dan menguasai kekuasaan di permukaan bumi. Fa akhadhahum Allah bidzunubihim wa ma kana lahum min Allahi miwa. Surat Ghafir atau surat Mukmin. Maka Allah yang menghukum mereka. Kita jangan takut kepada senjata. Jangan takut dengan rudal, takut kita kepada Allah Taala. Semuanya ini makhluk. Hanya Allah Taala yang mengurusi diri kita. Tapi kita takut kalau kita menjadi orang yang menyeleweng. Kita takut kalau menjadi orang teroris. Bukan kita takut ditangkapnya oleh pihak yang berwajib. Takut azab Allah di akhirat. Ya, ini yang harus kita pasang dalam hati kita. Bagaimana kita tetap istiqamah di atas dinul yang hak. Jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Takutlah kita kepada Allah Ta'ala. Karena orang takut kepada Allah Ta'ala akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan jalan semua kesulitannya dan Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga. Indahnya bagaimana kita khauf kepada Allah. Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kamu kepadaku kalau kamu telah beriman. Jadi kita tidak boleh takut dengan kekuasaan orang kafir, rudalnya. Itu adalah buatan manusia. Dan juga pula kita harus takut pula jangan berbuat teroris. Jangan kita merusak. Karena setiap yang merusak akan dirusak oleh Allah Ta'ala. Lihat kaum Samud dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Lihat kaum Ad dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Lihat kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Namun kapan Allah Ta'ala menghukum mereka? Ketika mereka melampaui batas dan ketika mereka telah dinasihati oleh kaum muslimin. Dan ketika umat Islam bersabar atas musibah. Dan ketika umat Islam istiqamah di atas yang hak. Jadi ada waktu untuk kehancuran orang-orang yang perusak. Makanya setiap perusak teroris, alhamdulillah, Allah memberi penjelasan kepada mereka ditangkapi. Walaupun ada sebagian belum ketangkap, kecuali kalau mereka bertobat. Sebagian yang pada zaman sahabat Ali radhiyallahu anhu, 20 ribu lebih orang mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tapi subhanallah, Abdullah ibn Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang begini. Ayo kita dengarkan. Ini khalifah yang sudah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Bukankah kalian tahu hadisnya? Mari kita kembali kepada yang hak. Alhamdulillah 20 ribu tobat dia. Tinggal 40 ribu yang tidak bertobat. Dan ini dibantai oleh sahabat Ali. Dibunuhnya bukan karena dikafirkannya, dibunuhnya karena berbuat kerusakan di permukaan bumi. Ya. Ini yang pertama harus kita fahami, berbuat kerusakan di permukaan bumi hukumnya haram. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 195. Maka Allah berfirman wala tulqu bi aitikum ila tahluka. Balatulku biaitikum ilat tahluka. Dan jangan kamu jatuhkan tanganmu itu kepada kerusakan. Kenapa disebut tangan? Karena tangan banyak berbuat daripada kaki. Wa aksinu, berbuat baiklah, jangan berbuat kerusakan. Dan ini perintahnya Allah Ta'ala. Maukah diri kita, ayo lupa dirusak diri kita? Maukah rumah kita dirusak? Tentunya tidak mau. bagaimana merusak rumahnya orang lain? Maukah diri kita dikodeta? Tidak mau tentunya. Bagaimana kalian mengkodeta orang lain? Maukah hartamu dicuri? Tidak. Kenapa kalian mencuri hartanya orang lain? Semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala pada hakikatnya diterima oleh otak yang sehat. Cuma manusia itu punya hawa nafsu lah ini. Ini yang menjadi rusaknya lebih ganas daripada binatang. Kalau binatang dia merusak, paling dia makan tanaman tetangga, selesai. Karena dia tidak punya akal. Tapi kalau akal ini tidak ditemani dengan iman, maka akal ini berbarengan dengan hawa nafsu lebih jahat daripada binatang. Balhum adzal ulaika kal an'am balhum adzal. Ya. Jadi pengerusakan itu bukan dari Islam. Islam tidak merusak. Lihat dalam sejarah. Islam tidak merusak, tapi orang mengaku muslim tapi munafik jumlahnya banyak. Itulah perusak-perusak dini, orang munafik dia. Ya. Makanya beliau mengatakan di dalam satu hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Yang saya khawatiri menimpa kepada umat itu orang munafik yang pandai diplomat, pandai bicara. Inna khawfa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Yang saya khawatiri menimpa kepada umatku bukan orang awam, tukang mencangkul, petani, tukang bijak, bukan, tapi orang munafik yang pandai bicara. Dan orang munafik tidak mustahil dia pandai bicara kalau dia tidak mempelajari agama Islam. Diputar baliknya, makanya hukumnya orang munafik ini lebih berat daripada orang kafir. Allah mengatakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu hukumannya di neraka yang paling bawah, karena mereka menyelundup di barisan kaum muslimin, karena mereka juga ikut khutbah di masjid lain dengan orang kafir, lain dengan orang Nasrani. Tidak mungkin kalau orang Nasrani mau khutbah di masjid berontak orang awam. Tapi orang munafik siapa yang tahu? Orang munafik bisa menulis dia, bisa masuk ke internet, membuat majalah dia, membuat buletin, mencetak kitab. Karena mereka tahu dalilnya, tapi ingin yaitu memutar balik. Bayangkan sekarang justru Islam dihancurkan oleh orang-orang munafik. Diputar balik. Dalil ini yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ya. Jadi Allah melarang kita wala tufsidu wala tulku bi aitikum ila tahluka. Kamu jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi, tapi wa aksinu. Berbuatlah baik. Orang berbuat baik ketika ada saudaranya salah dinasihati. Orang berbuat baik ketika pemimpinnya keliru dinasihati. Maka orang berbuat baik ketika istrinya salah dinasihati oleh suaminya. Ketika suaminya salah dinasihati oleh istrinya. Ketika orang tua salah bagaimana anak menasihati dengan lembut. Ketika orang tuanya tahu anaknya salah bagaimana dinasihati. Bukan kami mengatakan ad-dinu an-nasihah, subhanallah. Bukan ad-dinu al-irhab, din teroris, tidak ada. Ad-dinu an-nasihah, din itu adalah nasihat. Berapa banyak orang sadar dengan nasihat? Karena nasihat ayyuhal ikhwah, sekarang mereka menentang, besok menentang, besok lagi menentang. Barangkali hari kelimanya, kesepuluhnya dia menerima. Bayangkan sahabat Umar radhiyallahu anhu, lain Islamnya dengan sahabat Abu Bakar. Permusuhan dulu sebelumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Umar ini. Namun ketika difahami, dibaca Al-Qur'an itu, didengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab dia masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka masuk Islam bukan dengan golok, bukan dengan pedang, bukan dengan hantaman, bukan pula dengan sihir, bukan pula dengan gendam, tapi dengan ilmu. Inilah yang harus kita warisi. Beliau mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Bagaimana mewarisi ilmunya? Bagaimana mewarisi cara dakwanya? Maka apabila di dalam tubuh kaum muslimin ada perusak-perusak, maka ulama hendaknya bertindak. Ya. tidak boleh diam. Maka ulama hendaknya dia menyampaikan subhatnya orang-orang yang radikalisme ini, subhatnya terorisme, dibongkar mereka supaya orang-orang awam paham, dan juga para pemimpin hendaknya menyelesaikan perkaranya, tidak boleh mendiamkan. Maka Allah Ta'ala ketika menitipkan kekuatan kepada pemimpin harus bertindak, tidak boleh didiamkan. Allah berfirman di dalam surat yaitu Al-Ma'idah nomor 33. Innama jazaa'ul ladzina yukharibuna Allah. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi agama Allah, ya, yang melecehkan agamanya Allah Ta'ala, melecehkan Allah Ta'ala wa rasulahu, dan juga orang-orang yang memerangi ajaran sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat karikatur penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celana levis yang mana di belakangnya dikasih bismillah, nah, kemudian juga sepatu Adidas yang asli itu namanya Allah kalau di dalamnya, kalau yang asli loh, bukan yang tembakan. Nah, demikian juga sandal-sandal yang ada kalimat-kalimat la ilaha illallah dan juga yang lainnya. Ini kewajiban para pemimpin yang Allah memberi kelebihan kekuatan dibanding yang lainnya. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi. Ada tiga di sini. Orang-orang yang memerangi Allah, maknanya memerangi ayat-ayatnya, melecehkan Allah Ta'ala. Orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti melecehkan sunnahnya, ya, menghambat dakwah-dakwah sunnah, ya, yang juga mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor tiga, orang berbuat kerusakan di permukaan bumi, entah itu orang muslim kah atau orang kafir. Karena Allah mengatakan wa yas'auna fil ardi fasada. Tiga kelompok ini bagaimana Allah merintahkan ayyu qattalu, hendaknya mereka dibunuh. Cuma bukan ulama yang membunuh, bukan kita yang membunuh. Karena Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu. Tapi ini haknya orang yang punya kekuatan. Ayyu qattalu, supaya mereka dibunuh. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu membantai mereka ketika mereka diajak kembali pada sunnah, tidak mau, damai tidak mau, dibantainya. Au yusallabu, atau disalib. Disalibnya. Ya. Ini perintah Allah Ta'ala. Sebab kalau perbuatan jahat teror ini tidak segera ditanggulangi oleh pemimpin-pemimpin, akan berbahaya, mengganggu keamanan masyarakat. Karena apa? Teroris ini yang dituju pemimpin dulu. Yang dituju pemimpin dulu. Yang nomor dua, yang dituju orang-orang yang juga mendukung pemimpin yang sah. Banyak kelompok Khawarij di antara cirinya mengkafirkan pemimpin. Bahkan mereka mengkafirkan di dunia tidak ada pemimpin yang sah. Pemimpin kafir semuanya. Kalau pemimpin yang kafir, maka pengikutnya mentaati pemimpinnya dianggap kafir pula. Makanya mereka membantai. Kenapa di Suriah dibantai orang ahli sunnah? Kenapa di tempat yang lain dibantai ahli sunnah? Karena ahli sunnah dianggap tidak pecus, tidak mau berontak kepada walil amri, ya. Tidak mau berontak kepada walil amri. Dicacinya para ulama. Kenapa tidak mau berontak kepada walil amri? Padahal berontak kepada walil amri tidak boleh. Nanti akan dijelaskan pula dalilnya. Maka kewajiban umara, kewajiban orang punya kekuatan dalam hal ini, ayu qattalu, mereka itu harus dibunuh. Au yusallabu, atau mereka itu disalib. Au tuqattau aydim arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangannya dan kakinya bersilang, supaya berhenti. Dan ini bukan hukum kekerasan, ini untuk mendamaikan. Makanya apabila wali amr bertindak menembak orang-orang berbuat kerusuhan, ya, setelah diketahui dengan jelas itu ada dalil. Ya. Karena Allah mengatakan yuqattalu au yusallabu au tuqattau, yakni aydihim wa arjulihim min khilaf, dipotong tangan dan kakinya bersilang. Au atau yanfau fil ardi, yanfau fil ardi, atau diusir, mungkin di penjara, ya, mungkin diasingkan. Jadi jangan sampai kita menuduh orang Islam, tokoh mati Islam kok di penjara. Lihat dulu di penjara sebabnya apa. Kalau sebabnya berbuat kerusakan di permukaan bumi dan nyata dengan bukti-bukti yang ada dalilnya. Ini menunjukkan bagaimana penanganan terhadap teroris, terhadap radikal, pertama dinasihati. Karena nasihat ini langkah yang pertama menyadarkan umat. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyadarkan, menasihati, kalian harus kembali pada sunnah. Kalian jangan sampai kena bujuk Abdullah bin Sabah. Bertobat, alhamdulillah. Tidak diapa-apakan ketika bertobat. Tapi 4.000 berikutnya, ketika mereka mengadakan perlawanan terus, maka orang dilawan harus melawan. Itu solusi. Yang pertama, bagaimana walilah amri kerjasama dengan para ulama sunnah, ya mengamanat, ya ulama sunnah menjelaskan tentang bahaya teroris ini, dan juga walilah amri mengecam mereka. Ya, lihat kalau mereka mau sadar, alhamdulillah, karena mereka masih kaum muslimin, kita tidak mengkafirkan mereka. Tapi Allah memerintah kita untuk membersihkan orang yang berbuat kejahatan. Dan pelaku kejahatan ini bukan orang kafir saja. Bisa jadi juga orang munafik yang mengatasnamakan dirinya muslim. Maka ada pilihan, dibunuhkah, ditembak, atau dipancung. Sebagaimana di Saudi Arabia baru saja mungkin antum melihat tokoh-tokoh Syiah yang berusak setelah dinasihati tidak mau, pancung mereka. Haknya oleh amri. Ya, nomor 2 atau disalibnya, nomor 3 atau dipotong kakinya, nomor 4 atau diusir. Ini disuruh, ini adalah haknya ulil amri, bukan haknya ulama, bukan haknya yayasan, bukan haknya organisasi, bukan haknya partai. Karena memiliki kekuasaan, hal ini adalah waliul amri dalam satu negeri. Apa katanya Allah Ta'ala? Dzalika lahum khizyun fit dunya. Maka inilah, yaitu kehinaan mereka di dunia, karena mereka berbuat kerusakan layak dibalas dengan kerusakan. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka di akhirat akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini bahaya teroris. Di dunia harus diselesaikan, kalau tidak akan berkembang penyakit ini, dan itu adalah kehinaan untuk mereka melakukan kejahatan. Di akhirat maka harus dihukum, yang menghukum Allah Subhanahu wa taala. Di dunia yang menghukum walil amri, bukan kita orang-orang yang awam. Selanjutnya, bom bunuh diri bukan ajaran Islam. Bom bunuh diri bukan ajaran Islam. Sering kita jumpai, oh ini bom mati syahid. Bagaimana bom mati syahid? Kalau mati sangit boleh, tahu mati sangit ya? Sangit yang baunya enggak enak itu. Orang mati syahid itu dalam peperangan itu tidak lari, dia berperang dulu, luka sehingga meninggal dunia. Bagaimana dia meledakkan lalu sembunyi? Itu menunjukkan mereka enggak bertanggung jawab. Dan umumnya orang berbuat kerusakan sembunyi, membuat fitnah terhadap saudaranya. Dia tidak berani mengatakan saya mengebom, enggak berani itu. Sembunyi. Beda dengan para sahabat, perang berhadapan tatap muka. Bagaimana dikatakan mati syahid? Bahwa seperti ini bahannya lebih besar. Karena apa? Ya mengebom dia sembunyi. Sehingga aparat dia mencari siapa ini. Mungkin salah tanggap, mungkin wajahnya agak serupa. Di mana dia, sehingga akhirnya ya perlu para dai dikontrol. Ya. Ini bukan salah, aparat tidak, jangan disalahkan, karena ingin tahu, ya, maka perlu diawasi di pondok-pondok, diteliti, karena mereka mungkin sembunyi di pondok atau yang lainnya, sehingga kerusakan banyak sekali, ya, satu orang berbuat jahat, kerusakannya orang banyak, ya, jadi bom bunuh diri, maka hukumnya haram. Yang mana Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya surat An-Nisa nomor 29. Kita kembali kepada dalil. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kamu bunuh dirimu. Bunuh diri tidak boleh. Kenapa? Allah belas kasihan kepada kita. Siapapun orang yang dia melakukan dosa besar, hendaknya istighfar, tobat, karena Allah Ta'ala akan menerima tobatnya. Dalam Islam, membunuh satu orang tidak boleh. Bagaimana membunuh dengan bom? Membunuh dengan bom itu bahaya daripada dia menikam ya dirinya sendiri. Kalau orang menikam dirinya sendiri, yang korban satu orang, yang sedih bapak dan ibunya. Tapi kalau bom bunuh diri, yang mati bukan dia saja. Yang mati belum tentu yang lain itu orang kafir. Bisa juga yang mati adalah kaum muslimin. Bahayanya bom bunuh diri. Kemudian kalau orang dia bunuh diri, yang rusak hanya jasadnya, dia hartanya tidak rusak. Dan aparat juga tidak bingung, karena sudah diketahui ini dia bunuh diri. Selesai urusannya. Yang sedih hanya keluarganya saja. Tapi kalau bom bunuh diri ini, dia yang rusak satu dirinya, membunuh diri masuk dalam ayat. Yang nomor dua, dia membunuh orang lain. Ya, ketika apabila ada yang mati itu selain sahabat dia. Yang nomor tiga, dia merusak kendaraan atau merusak bangunan. Ini bahayanya. Yang nomor empat, dia menggelisahkan umat. Ya. Mendolimi orang banyak. Yang nomor lima, menyibukkan aparat keamanan. Karena aparat keamanan tidak mungkin dia akan diam. Tanggung jawab untuk keamanan dalam suatu negeri akan dilacaknya. Yang nomor tujuh, bisa jadi aparat akan menangkap orang yang salah. Karena tidak tahu. Ya, dan disibukkan dengan berapa dosa yang mereka lakukan. Bagaimana dikatakan bom bunuh diri, bom mati syahid? Orang hendaknya memakai akalnya yang sehat. Melawan musuh kok membunuh dirinya dulu? Melawan musuh di hadapannya. Itu orang melawan musuh. Tidak boleh lari. Dia merusak, lari lagi. Kalau dia merusak, langsung dia berhenti di situ. Saya merusak, masih mendingan. Tapi dia merusak, lari dia. Itu pun juga mesti ketangkap. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa makaru wa makarallah. Kapannya, tapi Allah yang Maha tahu. Ini yang harus kita faham. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Barang siapa yang dia membunuh dirinya, berarti dia telah membunuh orang yang banyak, dia masuk neraka. Dalam satu hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bi khatitin. Ha? Man qatala nafsahu bi khatitatin. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, taruhlah mungkin itu palu. Fa khatitatuhu fi yatihi. Sedangkan palunya itu masih di tangannya. Ini palu belum bom ini. Ya tawajjahu bi fi batnihi fi nari jahannam. Maka dia akan masuk neraka jahanam. Mana yang katanya mati syahid? Mana mati syahid? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan barang siapa yang bunuh diri dengan ngepruk, memukul kepalanya, dan dia ditanya besok akan dimasukkan neraka jahanam dengan palunya sebagai bukti. Inilah kamu yang bunuh dirimu sendiri. Finnar ikhwan. Ini masih palu yang hanya berkorban untuk dirinya. Bagaimana dengan yang lain yang dikorbankan? Bahkan besok pada hari kiamat, orang-orang berbuat kerusakan itu akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Kalau punya kebaikan sholat, pahala sholatnya untuk menebus kedoliman dia terhadap orang didolimi. Sudahkah kita dengar hadis Al-Muflis? Hadis yang bangkrut amalnya. Beliau mengatakan al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu, man ya'ti bisolatin. Ketika dia meninggal dunia sebelumnya sholat. Wasiyamin, dia puasa. wa zakatin, dan dia zakat. Fasyatama hadza, tapi sebelum meninggal dia dia mencaci orang. Wa qadzafa hadza, menuduh orang. Wa safakatama hadza, dia membunuh orang. Wa akhadha mala hadza, dan dia mengambil yaitu hartanya orang. Fayukhadhu min khasanatihi wa hadza min khasanati. Maka orang yang didzalimi ini besok dihadapkan dengan orang mendzaliminya. Maka orang mendzalimi ini akan diambil pahala salatnya untuk menebus kedzaliman orang didzalimi. Diambil pula pahala puasanya untuk menebus kedzaliman orang didzalimi. Maka apabila pahalanya sudah habis sedangkan kedzaliman dia belum selesai, syukhadu fayutrahu min sayyiatihi, dosanya orang didzalimi ini akan dilemparkan kepada orang mendzalimi. Fayutrahu finnari, akhirnya dilemparkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik, hidup sebentar ya kan di dunia. Kita tidak lama, umur kita masih lama, rumah yang kita bangun 60-70 tahun kita meninggal dunia. Bagaimana kita berbuat jahat? Ya. Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka umat Islam perlu difahamkan dengan ilmu din. Bagaimana orang muslim yang muhsin, bukan orang mangku muslim yang musik yang berbuat jahat. Selanjutnya, apa katanya? Khalidan mukhalladan fi abada, kekal selamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa man syariba samman, barang siapa yang minum racun. Racun. Barang siapa minum racun, faqatala nafsahu, maka dia mati karena minum racun. Bunuh diri, dia yang mati. Fa huwa yatahassau fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Maka dia akan merasakan azabnya di neraka jahannam kekal selamanya. Tidak ada satu mengatakan, oh ini orang yang orang mati syahid. Membunuh dengan racun, membunuh dengan bahan besi. Yang itu bahaya untuk dirinya sendiri. Sudah dihukum oleh beliau begitu. Finnari jahannam khalidan mukhalladan, bagaimana dengan bom bunuh diri. Wa man taradda min jabalin, barang siapa yang dia naik gunung, ya. Faqatala nafsahu, lalu dia menjatuhkan dirinya dari gunung itu, dia bunuh diri. Yang mana tidak kena orang lain, tidak kena pula rumahnya orang lain, dan juga tidak membakar hutan yang lainnya. Fa huwa yataradda fin nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, maka dia akan dijatuhkan Allah di neraka jahanam selamanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Yang dapat kita ambil kesimpulan, orang bunuh diri saja enggak merusak orang lain, tidak merusak barangnya orang lain, dan hanya tikam besi yang buat untuk mukul kepalanya atau dadanya, hanya satu cangkir racun, ya, hanya menjatuhkan dirinya itu mazhar untuk dirinya, dihukum oleh Allah Ta'ala demikian. Bagaimana dengan orang melaksanakan bom diri, bom bunuh diri, mengatakan mati syahid? Inilah perlunya kita menuntut ilmu kaum muslimin, ya, supaya kita tidak dicekoki semangat tapi semangat syaitonia, semangat yang tidak punya dalil tapi semangat berbuat kerusakan. Kita punya semangat menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah bekal utama untuk para nabi memperbaiki dirinya dan juga memperbaiki umat. Berikutnya, dilarang kita membunuh orang kafir. Subhanallah, ya. Dilarang membunuh orang kafir kecuali kita dalam keadaan peperangan atau mereka menyerang kepada kita. Berapa banyak sekarang teroris-teroris ketika orang Islam dibantai di negara yang lain, lalu dia datang ke kedutaan, demonstrasi, membakar. Nah, lihat ya orang Syiah ketika pemerintahan Saudi, ya, yaitu membunuh, menghabisi orang-orang berbaca di negerinya, padahal itu penduduknya sendiri. Mereka membakar kedutaan Saudi di Iran. Apakah mereka muslim? Allah mengatakan la tufsidu fil ardi. Kalau pemerintahan Saudi membakar atau membunuh orang-orang Syiah yang jahat itu, ada dalil. dalilnya tadi yang sudah kita baca. Tapi lihat kekejaman kelompok-kelompok yang jahat, Rafidah dan yaitu kelompok Khawarij atau ISIS yang sekarang antum dengar, begitu bukan membela Islam tapi merusak Islam. Ya, mereka yang cingkrang kakinya, yang juga berbaju hitam pakai bendera la ilaha illallah hitam, menunjukkan pekat hatinya itu hitam, enggak bersinar hatinya dia. Mana mengatakan membela kaum muslimin? Justru orang Islam yang dibantai, orang ahli sunnah yang dibantai, orang tidak mau ikut pada pendapat mereka dibunuh. Bayangkan ketika pemilihan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada perselisihan dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, ada sahabat yang golput tidak ikut pilih, tidak diapa-apakan oleh sahabat karena saat ada fitnah. Tapi mereka kalau tidak cocok dengan prinsipnya, dibantai orang yang tidak cocok dengan prinsipnya. Lihat kejam mana Islam dengan khairul Islam ya ikhwah. Islam rahmat, mendakwai. Ada pun orang itu membunuh orang dibunuh itu sudah pas. Sudah pas dia. Ada orang mengatakan, oh kasihan ya dia dibunuh, membunuh kok dibunuh. Kenapa kasihan dia kepada yang membunuh? Kok tidak kasihan kepada keluarga yang dibunuh? Berapa banyak menangis, bukan hanya anaknya, istrinya, kerabatnya. Satu yang dibunuh menangis banyak dia rugi. Bagaimana? Maka yaitu jawabannya atau hukum yang pas dibunuh. Yang membunuh dibunuh. Walakum fil kisosi khayatun ya ulil albab. Dengan ditegakkan kisos itu kamu menjadi hidup. Nah, ya. Ada pun orang kafir itu ada tiga macam. Yang tidak boleh dibunuh oleh kaum muslimin. Pertama, orang kafir al-musta'man. Orang kafir al-musta'man itu orang yang dijamin aman masuk di negeri. Ya, karena mereka pakai paspor. Nah, ya. Pakai visa, diizinkan apa tidak, ya. Dan imigrasi ini kerjasama dengan lembaga keamanan negara. Siapa orang boleh masuk dan siapa tidak. Jadi mereka masuk itu diizinkan dan membayar. Ini namanya al-musta'man. Dijamin aman. Bayangkan indahnya Islam. Orang kafir yang memusuhi kaum muslimin boleh masuk negara Islam dengan keamanan apabila ada perjanjian. Yang nomor dua, al-mu'ahada. Orang kafir yang mengikat perjanjian dengan orang Islam tidak boleh menyerang dan tidak boleh diserang. Seperti perjanjian Hudaybiyah, al-mu'ahad. Mu'ahad itu umpamanya ada perjanjian negara dengan negara menjamin keamanan sehingga perwakilan inilah berhubungan dengan negara yang ada nanti menyampaikan di pusatnya. Itu namanya al-mu'ahad. Seperti kedutaan, ya, duta besar, konsul. Atau juga orang-orang yang kafir yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk bangun jalan yang lainnya. Itu namanya mu'ahad, musta'man. Ya. Jadi dikontrak, nanti kalau sudah selesai kerjanya pulang. Dan itu ada catatan. Dari pihak negara memberikan penjelasan, ini tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kalau melanggar ada hukuman sendiri. Itu namanya al-mu'ahad. Yang nomor tiga, kafir zimmi. Ya. Kafir zimmi ini adalah orang kafir yang ketika diserang oleh kaum muslimin, mereka tidak mau masuk Islam, tapi mereka menyerah. Dan mereka tinggal di negara kaum muslimin dengan membayar pajak. Nah, bayar pajak mereka, nyewa. Dengan syarat mereka tidak boleh mengembangkan agamanya di negara kaum muslimin. Ya, maka ini dijamin aman. Bayangkan lu, lebih baik mana orang kafir tinggal di negara kaum muslimin dan orang muslim tinggal di negara orang kafir. Bahaya orang muslim tinggal di negara orang kafir. Berapa banyak kaum muslimin ketika berkembang di suatu negara, maka marah orang kafir itu sehingga dibantainya, dibunuhnya, diusirnya, ya, disuruh pergi. Adakah kaum muslimin menyuruh orang kafir untuk keluar dari negerinya? ketika dijamin keamanan dalam satu negerinya. Tidak ada, ini menunjukkan Islam itu indah. Nah, adapun dalil kita tidak boleh membunuh orang kafir yang mereka termasuk tiga perkara ini. Dengan syarat mereka tidak memiliki janji, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 6. Surat At-Taubah atau Al-Baqarah ayat nomor 6. Wa in akhadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Summa ablighu ma'manahu dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Ya, kita kembali pada Al-Qur'an. Menunjukkan Al-Qur'an bukan teror. Khatis bukan teror. Yang teror itu adalah manusianya. Maka Allah mengatakan, wa in akhadum minal musyrikin, jika ada salah satu orang musyrik, orang kafir, istajaraka, minta perlindungan kepadamu ya Nabi. Jika ada orang kafir, orang musyrik, salah satu minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, berilah perlindungan. Subhanallah. Lembutnya din, nikmatnya Islam. Ketika ada orang kafir minta perlindungan, lindunginya, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah. Artinya harus kita dakwai. Boleh kamu tinggal di sini. Didakwai bukan di ultimatum, didakwai. Wa ma'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Nabi kecuali menyampaikan belaka. Indah, orang kafir masuk di negara Islam aman, ya, dengan syarat memenuhi perjanjian. Tapi kalau orang Muslim masuk negara kafir, bahaya. Makanya kita orang Islam tidak boleh pergi ke negara kafir kecuali beberapa persyaratan, ya, karena ganasnya orang kafir. Hatta yasma kalam Allah, sehingga orang kafir itu yang minta perlindungan kepadamu itu wahai Nabi mendengarkan kalimat Allah. Maknanya kita hendaknya mendakwai ini loh Islam baik. Mendakwai saja. Bukan harus didoktrin, harus dibunuh kalau tidak mau, tidak. Summa ablighu ma'manahu, kemudian sampaikan dia di tempat yang aman. Kenapa? Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka ini kaum yang tidak tahu. Maka orang Islam menyikapi orang tidak tahu perlu didakwai. Bukan orang tidak tahu dibantai, tidak, perlu didakwai. Orang kafir minta perlindungan, mengungsi negara Islam, boleh didakwai. Dan berapa banyak ikhwan, para pekerja-pekerja orang kafir ketika masuk di Saudi untuk membuat rel kereta api, ya, antara yaitu Arafah dan tempat yang lainnya Mina, justru banyak masuk Islam. Subhanallah. Ya. Melihat apa? Melihat indahnya orang-orang Islam tidak mencuri, orang Islam tidak membunuh, orang Islam tidak menipu, orang Islam tidak bohong, orang Islam tidak mengurangi timbangan, orang Islam tidak mendolimi. Terasa mereka hidup nikmat di negara Islam, masuk Islam. Subhanallah. Sekarang berapa banyak orang kafir masuk Islam karena nikmatnya Islam. Tapi kalau orang Islam murtad itu karena urusan duniawi. Urusan duniawi. Kok orang ahli sunnah, ya, kok masuk ke bid'ah itu urusan duit. Iya. Ya. Kok ahli to'ah kemudian maksiat itu urusan hawa nafsu dia. Tapi kalau orang ahli bid'ah kok masuk ahli sunnah? Subhanallah, karena ilmu. Karena kita tidak pernah berdakwah masuk rumah. Kalau kamu masuk ke salaf, ya, ini beras 10 kilo. Enggak ada. Lain dengan orang Nasrani masuk di pedesaan. Masuklah ini ke tembakau. Dulu saya umur 19 tahun. Itu dikirim oleh Pak Nasir ke Kalimantan Barat. Ya, balik karangan perbatasan Sarawak. Mereka berdakwah pakai helikopter. Pakai speed, kita jalan kaki. Mereka bagi-bagi tembakau, bagi beras. Kita enggak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah dakwah Islam banyak berkembang. Karena enggak, ketika orang itu sudah masuk Islam, babi haram, tidak boleh. Berzina tidak boleh. Mereka tahu ada perubahan. Tapi kalau orang Dayak masuk Kristen, tidak ada perubahannya. Semuanya halal bagi mereka. Tapi mereka mendakwai dengan beberapa macam pujukan-pujukan. Tapi Islam mendakwai dengan din. Ya. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam itu rahmat Allah Ta'ala karena ilmu yang mereka pelajari. Orang musyrik kok berpindah kepada ahli tauhid karena ilmu. Orang ahli bid'ah kok kembali kepada sunnah karena ilmu yang Allah Ta'ala memberi kepadanya. Orang itu maksiat kok berhenti dari maksiatnya. Dia kembali pada taat karena ilmu. Berapa banyak para santri dulu, dia asalnya dia supir yang mabuk-mabukan. Dan besar-besar dia bertobat betul. Melakukan perbuatan jahat setelah menuntut ilmu. Berubah, subhanallah. Ilmu ya ikhwan yang tidak bisa dibeli. Siapa bisa membeli ilmu? Tukar tambah ilmu tidak ada. Mencuri ilmu tidak bisa. Mengkodeta ilmu tidak ada. Karena ilmu hanya satu dengan cara al-ilmu bitalum. Nah, ilmu itu hanya bisa dipelajari. Maka bagaimana kita bisa menjadi orang yang menuntut ilmu, ya? Kalau orang tidak punya duit bisa pinjam tetangganya. Enggak punya sepeda motor bisa pinjam, nyewa bisa. Nyewa ilmu? Enggak ada. Persewaan ilmu, rental ilmu enggak ada. Nikmatnya ilmu tidak bisa dicuri. Dan ilmu itu Pak, bertambah banyak ilmu bertambah ringan beban pikiran kita. Dan ilmu itu kita bawa ke sana kemana, tidur kita bawa, pergi kita bawa, tidak perlu gudang, ya. Tapi kalau orang punya harta yang banyak, punya mobil 100 sudah bingung, saya parkir di sana nanti jangan-jangan banyak diambil sana, nanti siapa, nanti jangan-jangan dicoret oleh orang. Tapi ilmu siapa yang bisa mengganggu orang? Bahkan ilmu itu pemimpin kita. Al-ilmu imamul amal. Katanya para sahabat radhiyallahu anhu, ilmu itu adalah pemimpinnya amal kita. Artinya kalau kita mau bicara, ilmu itu yang mengingatkan. Ya. Ketika mau mengurangi timbangan, oh iya ya, wailul lil mutaffifin, celaka orang mengurangi timbangan. Ya. Ketika kita mau berbuat jahat kepada seistri, ayatnya suruh menasihati. Indah ilmu itu ya ikhwan, tapi berapa banyak orang meninggalkan ilmu yang bermanfaat ini. Ya. Kemudian juga dalilnya bahwa kita tidak boleh membunuh orang kafir tiga macam tadi. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala rajulan min ahli dzimmah. Nah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani. Man qatala rajulan min ahli dzimmah, barang siapa yang membunuh orang ahli dzimmah. Orang dzimmah itu orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin, mentaati peraturan Islam sambil membayar pajak. Barang siapa yang membunuh salah seorang kafir dzimmi, lam yajid rihal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Harumnya surga tidak mendapatkan. Bagaimana mau masuk surga? Tujatu min masirati arba'ina ammah, baru akan mencium baunya surga itu selama 40,000 tahun, 40 tahun. Perjalanan 40 tahun, umur kita separuh atau kurang. Baru mendapatkan baunya setelah perjalanan selama 40 tahun. Ini menunjukkan larangan kita membunuh orang kafir dzimmi. Ya. Kalau ada orang emosi dari kalangan kaum muslimin, ya, ketika saudaranya dibantai di Palestina, lalu orang-orang Yahudi yang lainnya dibantai di negerinya, tidak boleh. Mana dalilnya? Orang membunuh itu harus dibunuh, jangan orang yang tidak membunuh. Bayangkan si A membunuh, lalu bagaimana si C yang dibunuh? Di mana letak adilnya? Yang membunuh itulah yang diperkara. Jangan orang lain yang tidak membunuh yang diperkara. Dan itu adalah prinsipnya orang kafir. Orang muslim tidak. Maka beliau mengatakan barang siapa yang membunuh salah seorang kafir dzimmi, nah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Melainkan mendapatkannya setelah 40 tahun baru baunya. Dilarangnya kita membunuh orang kafir di sini. Dilarangnya kita membunuh orang kafir seperti turis, ya, atau orang yang dia kerja di perusahaan atau dia kerja di negara kaum muslimin yang diangkat perjanjian, haram kita membunuhnya. Maka beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man qatala mu'ahadan. Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang dia mengikat perjanjian dengan negara kaum muslimin, tinggal di negerinya aman, dia namanya mu'ahad, seperti kedutaan, ya, atau turis, atau yaitu orang-orang yang didatangkan untuk yaitu membangun negeri, yaitu perusahaan atau bangunan. Lam yarikh ra'ikhatal jannah, dia tidak akan pula akan mendapatkan baunya surga. Wa inna rikhaha tujatu min masirati arba'ina amma, baru dia akan mendapatkan baunya, harumnya surga ini setelah perjalanan 40 tahun. Seperti tadi khatim pertama, min alidzimah. Ini ikhwan menunjukkan bahwasanya kalau kita berpegang kepada sunnah, tidak mungkin orang Islam itu akan jahat. Jahatnya kaum muslim itu karena kebodohannya. Karena orang bodoh itu gampang dipengaruhi oleh orang. Bayangkan kalau orang itu malam hari, ya, tidak melihat karena tidak ada apa? Lampu. Maka mengikuti orang yang mengajaknya. Kalau ditarik ke kanan dan narik ke kiri, bingung dia. Mana yang benar ini? Jadi diibaratkan itu kambing yang buta dia. Yang mana mengembek, di situ dia pergi. Ya. Bayangkan bingung orang yang bodoh itu. Tapi kalau orang punya ilmu, walaupun dibujuk untuk membuat bom, dibujuk ini enggak mau dia. Itulah orang ilmu itu keutamanya. Makanya bagaimana masyarakat ini untuk menanggulangi radikalisme ini dan juga terorisme ini, kita upayakan keluarga kita, ya, di masyarakat kita ajarkan taklim-taklim din, ya. Kita ajarkan tauhid, kita ajarkan akhlak, kita ajarkan muamalah kita sama kaum muslimin, muamalah kita dengan orang kafir supaya mereka menjadi orang yang baik. Kemudian berikutnya, kita tidak boleh menakut-nakuti umat Islam. Ya. Tidak boleh kita menakut-nakuti umat Islam. Hati-hati nanti kalau kamu, ya, masih ini akan begini, kalau kamu masih berjenggot nanti kamu akan ketangkap kau. Kalau istri-istri itu masih yaitu cadaran, dia akan masuk, ya, dalam penjara nanti, ya, ini sedang dilacak semuanya teroris-teroris adalah pakai jenggot, istri-istrinya adalah yaitu bernikob, nakut-nakuti. Tapi orang kuat imannya enggak ada apa-apa. Kita di pondok dulu 20 tahun dan lalu diberi tahu, jangan, Ustaz, jangan, hati-hati, ini sedang teroris, ini sedang dilacak dan ciri-cirinya orangnya itu adalah orang berjenggot, ya, kemudian apa itu celananya cingkrang, istri-istrinya pakai cadar. Saya bilang kalau orang penjahat itu dia enggak mau terang-terang, penjahat itu mesti sembunyi dia, penjahat itu mesti sembunyi. Dan orang-orang aparat tahu, ya, orang berbuat, karena mereka setiap hari juga ada intel, ya, mereka berjalan mencari, ya, berpakaian biasa untuk meneliti orang bagus, ya, baik, ya, dan setiap kajian juga ada begitu, alhamdulillah. Bahkan juga ikhwan, wallahi sudah 5 tahun dia jadi ustaz sayintar, tapi sekarang ustaz tidak ada papanya, bagus, ya, kita lihat beberapa kali sudah lama-lama dia dikumpulkan, ya, ternyata Islam tidak ada jahatnya, mengaku sayintar ustaz, tapi nggak apa-apa jalan terus bagus. Jadi kita enggak curiga, ya. Negara itu hendaknya memasang orang-orang tertentu untuk, karena itu kewajiban mereka untuk melihat siapa penjahat-penjahat. Makanya kita tidak usah khawatir. Ada orang, "Wah, ini Wahabi, Salafi akan dibantai ini, yang lainnya." Kita takut kepada Allah Ta'ala, pertolongan di sisi Allah Ta'ala, ya. Intan sur ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah Ta'ala, maka aku yaitu Allah Ta'ala akan menolong agamamu. Nabi Musa yang menolong Allah, Nabi Nuh yang menolong Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim dibakar yang menolong siapa? Allah. Nabi Muhammad SAW diracun, dikendam, mau dibunuh oleh orang Yahudi yang menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita dilarang menakut-nakuti, hati-hati loh, nanti kalau pondok ini nanti akan disikat. Sikat apa? Pondok ini nanti akan didemo, apa? Itu memang biasa begitu caranya mereka itu, supaya kita orang awam ini mah nanti kalau anak saya sekolahkan di sini bahaya nantinya. Jadi mereka hanya pakai lidah satu sisi karena ke orang keawamannya. Nah, makanya mereka itu bisa berhasil karena orang dipengaruhi itu orang tidak punya ilmu. Makanya bagaimana kita memiliki ilmu? Dan kita alhamdulillah ya kawan, ya, di pondok-pondok kita ajar anak-anak ini dengan akhlak yang baik, dengan akidah lebih bagus daripada sekolah umum. Dan dirasakan sendiri. Ya. Masyarakat kita ada pondok yang mengajarkan din, yang lainnya terbina. Karena orang itu baik dengan ilmu din. Ya. Sudah kami ulang-ulang lagi. Orang itu baik dengan ilmu din. Jangan takut kita menyekolahkan anak kita di ma'had yang lainnya. Ma'had tidak menyembunyikan, tidak membuat bom, tidak membuat rudal. Ya, keluar masuk bisa dilihat. Yang dirakit setiap hari ilmu. Itu rakitannya, rakit ilmu. Pelajari tohawiyah, akidah. Dan dulu pernah, ikhwan, ada juga anak yaitu dari Gunung Sari, San Surabaya. Anaknya tentara. Ya. Cuma mulai pagi dilihat, diajari apa, sampai sore, sampai satu itu alhamdulillah, setelah tidak ada bagus, masuk ke Madinah, diterima. Senang orang tuanya. Ya. Jadi kita tidak boleh takut, menakut-nakuti tidak boleh. Orang Islam itu basiru walatu nafir, kata beliau. Berilah kabar gembira saudaramu itu, dan jangan kamu buat mereka lari. Yassiru walatu asiru, mudahkan, jangan dipersulit. Ya, kalau saudara kita berhasil mendirikan pondok, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, orang muslim itu walaknya merasa gembira dengan gembira saudaranya, merasa sedih sakit dengan sakitnya saudaranya. Bukankah beliau mengatakan masalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang muslim dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya, dalam gotong royongnya, masalul jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza staka minhu adwun tada'a sa'irul jasadi bisahari wal huma. Apabila salah satu anggota badannya itu dia sakit, semua anggota badan merasa panas dan tidak bisa tidur. Itu gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang muslim terhadap orang muslim. Jadi bukan orang muslim lalu menakut-nakuti saudaranya orang muslim. Ketika sholat berjamaah atau sholat di masjid, hati-hati kalau kamu sholat masjid di tempat itu, nanti kamu akan kena bahaya. Kemarin kita taklim di Trenggalek, di masyarakat yang ngomong, nanti kalau itu datang ustaz itu bom, nanti akan meledak di situ. Subhanallah. Bingung gimana gitu. Ayo ngaji, aku enggak bawa bom aku. Aku sendiri yang pakai mobil. Bisa diperiksa. Alhamdulillah setelah ngaji enggak ada apa-apa, sampai sekarang juga enggak ada bom. Begitu cara-cara mereka. Hati-hati nanti ngaji. Jelas itu di Jakarta kemarin bom, ini akan bom lagi nanti di Trenggalek. Alhamdulillah enggak ada apa-apa. Allah yang melindungi kita. Kita harus takut kepada Allah Ta'ala, jangan takut kepada manusia. Takutlah kalau kita berbuat jahat, ya, karena Allah Ta'ala akan menghukum orang berbuat jahat. Adapun dalil kita tidak boleh menakut-nakuti saudara kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semuanya pakai dalil aja oleh kuat. Man asyara ila akhihi bi hadidatin. Barang siapa yang mengisyarahkan kepada saudaranya ini loh besi. Jadi baru diangkat ini, jadi memegang pisau ini diarahkan pada saudaranya. Belum dia apa-apakan. Makanya kalau kita membawa arit, tahu arit ya. pisau tidak boleh dipegang ini, dipegang atasnya ini. Jadi arit pegang ininya. Kecuali kalau itu dibungkus. Kalau kita megang mana mungkin enggak kena saudara kita. Pisau juga begitu, kalau ada kalau kita pegang ini mungkin akan kena saudara kita. Maka kita pegang ujungnya. Kalau kita megang ujung berarti kita akan berhati-hati untuk diri kita, berhati-hati pula untuk yang lainnya. Dia mengatakan man asara ila akhi bi hadidatin, barang siapa yang berisyarat kepada saudaranya dengan besi, fa innal malaikata tal'anuhu, maka malaikat melaknat. Melaknat itu maknanya mendoakan jelek. Bayangkan malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Mandi dongane. Tahu mandi dongannya? Terkabulkan. Bukankah sering ada orang minta didoakan oleh orang lain? Ini malaikat yang tidak makan, tidak minum, tidak berbuat jahat akan mendoakan, melaknat orang-orang yang mengecam, menakut-nakuti saudaranya. Sampai kapan? Hatta wa in kana akhahu li abi wa ummihi, walaupun yang ditakuti itu saudaranya sendiri atau ibunya sendiri. Akhon li abi, saudara bapak atau saudara seibu. Ya, menunjukkan kita tidak boleh menakut-nakuti saudara kita. Tidak boleh menakut-nakuti dengan pisau. Tidak boleh menakut-nakuti dengan lisan kita. Tidak boleh pula menakuti dengan peleroan mata kita. Si fulan atau dengan bibir yang membelok kiri dan kanan, tidak boleh. Ya, bagaimana itu saudara kita, kita takuti. Saudara kita seiman yang lebih mulia daripada saudara sebapak dan seibu. Bukankah Allah Ta'ala menjamin kita ini menjalin persaudaraan kita bukan dengan negeri, ya, bukan dengan duit, bukan dengan suku dan bangsa, suku jumlahnya banyak, bukan dengan warna kulit, bukan dengan gemuk dan kurusnya, bukan dengan lain jenisnya. Membangun persaudaraan kita dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, ikhwah. Dan kalau antum ya bepergian jauh kok melihat sholatnya cocok dengan kita, kita marah apa kita senang? Senang kita, subhanallah. Padahal itu bukan kerabat kita, bukan bapak kita, ya, bukan saudara kita, bukan menantu kita, bukan besan kita. Tapi kalau kita melihat besan kita atau menantu kita malas sholat, senang kita? Benci kalau kita punya keimanan. Karena Allah Ta'ala menghibur orang beriman itu bukan dengan soto sate, tidak. Menghibur orang beriman dengan iman. Walakin Allah khabbaba ilaikumul iman. Subhanallah. Jalinan kecintaan yang dijamin dengan iman melebihi kecintaan kita sama bapak kita, sama saudara kita. Kecuali kecintaan iman bersama suami dan istri. Nah, memang suami istri yang beriman, yang berakhlak mulia, mengalahkan kecintaan dunia yang lainnya. Ya. Karena suami istri yang beriman dijalin dengan keimanan, dijalin dengan hubungan badan. Tapi kecintaan selain hubungan badan adalah kecintaan orang mukmin terhadap orang mukmin. Senang kita melihat dari jauh, subhanallah, oh, sholatnya bagus si fulan, bagus dia. Padahal enggak ngasih apa-apa sih dia. Tapi karena Allah memang menghibur hati kita orang mukmin, kecintaan terhadap orang mukmin adalah kecintaan iman. Sebagaimana beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, subhanallah. Belumlah sempurna imanmu sehingga engkau mencintai saudaramu semisal engkau mencintai dirimu. Saudaramu siapa? Sisi iman. Dan itu terbukti ayul khwah. Kita jauh di beberapa tempat terjalin keimanan, karena bukan karena yang lain, tapi karena keiman, karena ilmu. Terjalin ukhuwah, kita rindu, kita ingin ketemu, kita ingin mendapatkan ilmunya karena keimanan. Ya, inilah yang perlu. Kalau orang belum merasakan nikmatnya persaudaraan iman, berarti perlu tambahan ilmu. Karena orang bertambah banyak amalnya, bertambah nikmat. Bertambah ilmu, bertambah senang dengan keilmuannya. Makanya orang ahli hadis tidak cemburu kalau orang kafir itu bisa membuat pesawat. Tidak cemburu kalau orang kafir itu bisa membuat mobil. Kenapa? Allah memberi kasih duit orang ahli hadis, ya, memberi duit itu pesawat kamu naik, itu mobil kamu naik kan sudah selesai kan? Pada dasarnya orang kafir itu juga budaknya siapa? Orang Islam. Mana dalilnya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kamu. Jadi kita disuruh menuntut ilmu, ya, beramal, berdakwah, bersabar. Orang kafir diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk membuat pesawat ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Bayangkan HP ini tab, ya. Saya tidak bisa membuat tab. Tapi Allah ngasih duit kumpulan berapa ribu hadis ayat masuk. Enggak repot-repot kita membawa satu kintal kitab kemari. Mikrofon juga begitu. Kita bisa menyampaikan, ya. Bisa menyampaikan dengan apa itu? Dengan HP dari Hong Kong bisa rally. Nah, kemarin juga kita katanya di sini juga merally pula dari Solo 3. Yang lainnya alhamdulillah. Nah, kita enggak perlu bingung bagaimana ini IC-nya, bagaimana ini transistornya, yang lainnya. Nah, bagaimana kita mempelajari ilmu din? Karena Allah mengangkat derajat orang itu hanya dua. Dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik, kita lanjutkan. Adapun dalil kita tidak boleh menakuti pula saudara-saudara kita, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala, la yakhillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. La yakhillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal orang muslim menakut-nakuti orang muslim. Kalau orang awam ya ikhwan takut itu wajar karena keawamannya. Tapi orang menuntut ilmu hati-hati loh, kalau kamu mondokkan anakmu di sana, wah nanti bahaya kita. Orang tua tidak bisa tidur nantinya. Ya. Jangan disekolahkan di sana. Kalau kamu nanti ikut taklim di sana, kamu masuk teroris. Ini kalimat-kalimat yang sangat bahaya. Ya. Lidah yang tidak bertulang yang sangat membahayakan. Beliau mengatakan la yakhilu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal orang muslim menakut-nakuti orang muslim. Orang muslim tidak memberi kabar gembira, basyiru wa la tunaffiru. Alhamdulillah, saya setelah taklim subhanallah, saya lapang dada saya. Ayo kita taklim. Ya. Saya dulu menjadi penjahat. Tapi saya sekarang berhenti dari kejahatan karena saya menuntut ilmu. Nah, ya. Jadi jangan ditakut-takuti saudara kita. Basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira. Yassiru mudahkan wala tu'as wala tu'assiru. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Maka beliau bersabda, Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Lanjutnya. Kita tidak boleh kudeta dan membunuh pemimpin. Nah, ya. Berapa banyak kelompok khawarij yang mereka membantai, mengkafirkan pemimpin, ya, dan juga mengatakan ini taghut, padahal dirinya juga taghut. Apa makna taghut? Taghut itu orang melampaui batas. Diri kita itu masih banyak taghutnya melampaui batas, makan dengan tangan kiri, masih melihat pula perkara-perkara yang haram, ya. Istri kita atau keluarga kita masih banyak menyimpang dari Islam. Mereka menuntut walil amri harus menyampaikan berhukum Islam secara keseluruhan. Itu tuntutan mereka. Tapi mereka sendiri tidak mau berhukum dengan Islam. Kita tidak diperintah oleh Allah Ta'ala kecuali untuk memperbaiki diri kita sebelum memperbaiki yang lain. Mana dalilnya? Jadi kita tidak diperintah untuk memperbaiki orang kecuali kita memperbaiki diri kita dulu. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan kerabatmu dari api neraka. Bayangkan kaum muslimin, kalau antum di masjid ini berapa orang? Taruhlah 200 orang umpamanya. Masing-masing rumah istrinya baik, ya kan? Anaknya baik, diri kita baik. Maka 200 rumah tangga menjadi masyarakat muslim. Tanpa kita berteriak bengok-bengok, dirikanlah daulah Islamiyah. Karena baiknya masyarakat tergantung baiknya rumah tangga. Baiknya rumah tangga tergantung suami dan istri. Kalau suami istri ini merupakan imam dalam satu rumah, ya, kepala negaranya dan juga wakilnya, menjadi orang punya ilmu, beramal, bersabar, anak menjadi rakyatnya akan ikut orang tuanya. Bukankah orang tua yang sholat, anaknya juga ikut sholat? Ibunya sholat, maka putrinya juga ingin sholat, walaupun enggak sempurna. Ibunya membaca Al-Quran, ditirukan oleh anaknya. Tapi kalau orang tua itu melihat TV joget, anaknya pun juga joget dia. Ya. Kita bina kaum muslimin. Kebaikan masyarakat, jangan menuntut negara, jangan menuntut kepala negara. Tuntut diri kita. Mana dalilnya kita harus menuntut orang baik, baru kita mau baik. Tuntut diri kita baik. Kalau masyarakat ini baik, pemimpin akan baik. Bukankah pemimpin dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Kalau umat ini dia orang ahli sunnah wal jamaah, beramal saleh, akan muncul pemimpin yang baik. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan penjelasan. Orang-orang dahulu, yang mana dijamin oleh Allah Ta'ala, karena mereka bersabar, dan juga karena mereka, yaitu menuntut ilmu syar'i dan juga beramal dengan amal yang soleh pula. Selanjutnya, dilarangnya kita mengkodeta pemimpin, ya. Dilarangnya kita mengkodeta pemimpin kita karena kita wajib memuliakan pemimpin. Karena kita wajib memuliakan pemimpin. Pemimpin itu ya ikhwan merupakan yaitu payungnya Allah. Maka beliau mengatakan as-sultanu dhillullahi fil ardi man akramahu akramahullah. Pemimpin itu payungnya Allah di permukaan bumi ini. Kita itu perlu payung. Ya, ibaratkan panas perlu ada atap. Maka apa katanya? Katanya barang siapa yang memuliakan pemimpin, maka Allah Ta'ala akan memuliakannya. Wa man ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa yang dia menghina pemimpin, maka Allah Ta'ala akan menghinanya. Al-jaza' min jinsil amal. Jadi yang menyuruh untuk memuliakan pemimpin itu bukan pemimpin yang minta dimuliakan, tapi Allah. Ya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh ya al-Imam ya yaitu Imam hadis Tirmizi. Wa man ahana sultanallahi, siapa yang menghina pemimpinnya Allah? Memimpin maknanya walil amri fit dunia, di dunia ini ahanahullahu yaumal kiamah, maka Allah akan menghina dia besok pada hari kiamat. Dan juga para ulama sunnah seperti al-imam yaitu At-Tahawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab yaitu Aqidah Tahawi, 60 tahun ya ikhwan kita dipimpin oleh orang yang dolim itu lebih baik daripada semalam tidak ada pemimpin. Subhanallah. Ya. 60 tahun kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang curang, itu lebih baik daripada semalam tidak ada pemimpin. Satu contoh gini aja. Bayangkan kalau jam 7 ya, jam waktunya yaitu pekerja, yang mana mobil ya, yaitu desak-desak sepeda motor yang ini. Kalau tidak ada yang mengurusi lalu lintas di pinggir jalan, kita tidak bisa berjalan. Karena umumnya manusia tidak mau mengalah. Tapi kalau ada di situ satu orang, walaupun umurnya 80 tahun, pakai teken umpamanya, yang dia berbaju polisi, lancar lalu lintas. Ini satu contoh, baru masalah tentang lalu lintas. Bayangkan kalau orang sedang tawur di masyarakat, yang maju dulu kita apa polisi dulu? Polisi dulu yang maju. Gimana kita tidak memuliakan pemimpin? Maka ketika ada teroris yang lainnya, ya, yang melacak mereka bukan kita dulu, tapi orang yang pihak, yaitu keamanan yang pihak dulu. Gimana kita tidak memuliakannya? Berapa kalau kita membayarnya? Bayangkan kalau ada orang kelahi desa dengan desa, siapa yang bisa mengatasi? Ini satu contoh, ini baru perkelahian. Belum lagi nanti kalau ada huru-hara di dalam satu negeri. Ya. Lalu beliau juga mengatakan, saya kuno bakti sultanun. Akan ada sesudahku ini adalah pemimpin-pemimpin. Fa'izzuhu, maka muliakan pemimpinmu. Ya. Hadis ini disahkan oleh Al-Albani di dalam kitab Dhilalil Jannah. Rasulullah selesai memerintah kita kepada kaum muslimin, bagaimana kelompok khawarij, bagaimana kelompok radikalisme, bagaimana kelompok terorisme menggulingkan mereka. Rasulullah selesai menyuruh memuliakan, mereka mencaci maki, mereka mengatakan tughat, mereka mengatakan iblis, mereka mengatakan dajjal. Lisan siapa yang paling bagus? Ya, inilah perlunya kita mencari ilmu. Ya, sekali lagi ilmu itu tidak bisa diraba dengan perasaan, tidak bisa kita jumpai dengan mimpi, tidak bisa kita jumpai dengan musyawarah, tapi kita harus mempelajari ilmu lewat orang-orang yang istiqomah menyampaikan ilmu. Selanjutnya, kita wajib taat kepada pemimpin ketika memerintahkan yang baik. Jangan sampai pemimpin tidak berhukum dengan hukum Islam, lalu kita tidak perlu taat. Mana dalilnya? Ya. Kewajiban pemimpin lain dengan kewajiban rakyat. Kewajiban rakyat mentaati perintahnya yang baik, walaupun pemimpinnya tidak baik umpamanya. Dibedakan antara pekerjaan dia dan antara perintah. Ya. Perintah yang baik wajib ditaati, karena Allah merintah kita untuk mentaati yang baik. Amal dia yang jelek itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Kewajiban pemimpin lain dengan kewajibannya rakyat. Kewajibannya rakyat as-sam'u wat ta'ah, dalam hal yang baik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, yaitu surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan taatlah kamu kepada pemimpinmu. Nah, tiga di sini. Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala mutlak harus kita laksanakan semuanya sekiranya kita mampu. Ketaatan kita kepada Rasulullah selesai mutlak karena beliau tidak memerintah kita kecuali yang baik. Ketaatan kita kepada pemimpin yang nomor tiga dalam hal yang ketika mereka memerintah kita kepada yang baik. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan. Alal mar'il muslimi as-sam'u wat-ta'atu fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Ya. Maka wajib orang muslim mendengarkan dan mentaati pemimpinnya dalam hal yang ia senangi atau yang ia benci selagi tidak diperintah kepada maksiat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kita wajib mentaati pemimpin dalam perintahnya yang baik. Ya. Jadi ini perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulnya. Bagaimana mereka mengatakan bahwasanya kan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala semuanya harus dijauhi. Hukum tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, ya ikhwan, itu macam-macam sebabnya. Inilah, yaitu kejahatan-kejahatan orang kelompok teroris. Mereka itu yakuluna min khairi qawlil bariyah. Kelompok khawarij ini mereka mengambil ayat-ayat Allah Ta'ala tapi mereka tidak faham. Ya. La yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka enggak sampai ke tenggorokan, bagaimana sampai hatinya. Yamrukuna minaddin, mereka keluar dari agama ini kama yamrukur, ya, kama yamruku sahmi, sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari dari tempat sasarannya. Inilah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati kelompok khawarij yang muncul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benih-benihnya, dan meledak pada zaman setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga di antara hal yang harus kita lakukan pada pemimpin, kita tidak boleh mengkodeta, tapi harus menasihati. Ya. Sebagaimana kalau kita salah, maukah kita dikodeta? Kalau kita salah, maukah kita dikodeta? Tentunya tidak mau. Padahal kita, kesalahan kita ini bukan untuk maslahah umat. Kalau kita salah, senang dinasihati, bagaimana pemimpin salah dikodeta? Diunjuk rasa, didemonstrasi, itu bukanlah pekerjaannya Islam. Itu adalah orang-orang yang tidak faham Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Maka apabila pemimpin keliru, maka nasihati. Lihat satu contoh, bahwasanya Allah Ta'ala mengirim, yaitu mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap kepada siapa? Kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kamu hai Fir'aun, hai Nabi Musa, kepada Fir'aun, karena dia itu taghut. Taghut itu yang melampaui batas. Melampaui batasnya apa? Mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Sudah puncaknya kufur karena mengatakan dirinya Tuhan. Tapi Allah belas kasihan kepada Fir'aun sebelum dihukum mereka. Didatangkannya yaitu Nabi Musa alaihissalam, suruh datang. Dan Nabi Musa alaihissalam suruh datang, bukan ini racun ya, nanti ledakan di, ya, ini bom ledakan di depannya Fir'aun, tidak. Ya, ini apa itu pisau, nanti kalau kamu datang semuanya masukkan ke tenggorokannya, tidak. Bayangkan baiknya Islam. Apa katanya? Faqula lahu qawlan layyina. Atau dalam ayat tadi surat yaitu An-Naziat, fakul halaka ila antazakka, maukah kamu hai Fir'aun membersihkan dirimu? Dinasihati. Wa ahdiyaka ila rabbika fataksa, maukah aku saya tunjukkan kepada jalan Rabbmu sehingga kamu menjadi orang yang takut? Ini Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mendakwai Fir'aun, yang itu bapaknya orang berbuat syirik, bapaknya orang kafir, yang mengaku dirinya Tuhan. Maka bagaimana dengan pemimpin dalam satu negeri yang mereka muslim, lalu dikodeta, lalu digulingkan? Allah Ta'ala tidak menyuruh Nabi Musa untuk menggulingkan Fir'aun, tapi suruh mendakwai. Namun karena Fir'aun menolak dakwanya Nabi Musa alaihissalam, bahkan memusuhi, Allah menghukum. Sebagai bukti keadilannya, setelah datang nasihat tidak diterima, baru hukuman yang tiba. Ya. Jadi bagaimana kita menasihati? Dan menasihati pemimpin ayol ikhwah, tidak boleh digelar di mimbar. Pemimpinnya di Jakarta, lalu khutbah di sini, pemimpin kita. Itu bukan menasihati, itu namanya membongkar aib. Membongkar aib saudara kita kaum muslimin, boleh apa tidak? Tidak boleh. Jika orang muslim awam, aibnya tidak boleh dibongkar, bagaimana aibnya pemimpin? Ya, mereka jasanya banyak di permukaan bumi. Maka beliau mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aibnya orang muslim awam, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhiratnya. Makanya setiap orang yang unjuk rasa, provokator, mesti dihukum oleh Allah Ta'ala di dunianya, kalau mereka tidak mau bertobat. Karena itu sudah merupakan sunnatullah, kecuali kalau orang bertobat. Oleh karena itu, bagaimana kita cara menasihati pemimpin? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arata ayyan sukhalidhi sultanin fala yubtihi alaniya. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan dibongkar di tengah umum. Tidak boleh dipasang di spanduk. Tidak boleh lewat koran. Tidak boleh lewat majalah. Tidak boleh lewat internet. Tidak boleh pula lewat khutbah. ya. Tidak boleh pula lewat yaitu tabligh akbar. Tetapi apa katanya? Fala yubtihi alayhi wal yakun liyakhud wal yakun walakin liyakhud biyatihi. Tetapi bertemulah dengan si dia. Wal yakhlu bersepi-sepilah. Man arata ayyan sokhalidhi sultanin fala yubtihi ala niyatan wal yakhud biyatihi wal yakhlu bihi. Siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan dikelar di tengah umum, datangi dia dan bertatap muka dengan si dia. Fa in kubila, jika diterima, fadhak, itulah baiknya. Wa illa, dan jika tidak diterima, qad adda ma alaihi, dia telah menunaikan haknya. Ada orang punya prinsip, kalau kita datang nanti ditolak. Baik, kalau kita tidak datang, berontak apa berhasil? Tidak berhasil. Kalau berhasil, berhasil yang haram. Karena kita dilarang berontak. Dan lihat negara ikhwan yang dikodeta, mesti keamanan tidak terjamin. Keamanan rusak. Kalau sudah pemimpin digulingkan, naik. Ya, ekonomi naik, dolar naik dia. Keamanan tidak terjamin, dakwah tidak bisa lancar baik. Ya. Semua menjadi kerusakan dan orang menjadi takut dia. Dan menjadi sebab aparat dia akan juga mencari orang-orang yang provokatornya dan juga yang lainnya. Itu kehancuran bagi orang-orang yang sifatnya berbuat kejahatan. Maka berhentilah. Ya. Maka kita harus hati-hati, kita harus menasihati saudara kita, anak kita, tetangga kita. Jangan sampai melakukan perbuatan radikalisme atau terorisme. Dan terakhir ya kawan, untuk menanggulangi terorisme ini, dua jalan. Pertama, bagaimana kita menyampaikan ilmu di tengah umat. Ya. Di tengah umat dengan ajari tauhid, ya, akhlak, manhaj dakwah, ya. Para ulama-nya ketika ada syubhat maka hendaknya segera menjawabnya. Ini paling banyak penanganan. Ya. Karena orang teroris itu yang diincar adalah orang-orang Islam yang awam. Kalau orang Islam awam termasuki ilmu, aman. Enggak berhasil mereka. Makanya orang teroris enggak mampu dia akan mendakwai ulama. Kalau mendakwai berarti dia yaitu tikus dimakan oleh kucing dia. Ya. Karena ulama dia punya ilmu, punya jawaban dia. Itu yang pertama. Yang nomor dua, hendaknya waliul amri, para pemimpin keamanan dalam satu negeri, yaitu mengawasi gerakan mereka. Ya, dan menasihatinya mereka dan menghukum mereka ketika mereka melakukan plan, yaitu menghukum mereka ketika melakukan kerusakan, ketika mereka dinasihati tidak mau. Ini dua jalan yang penting, hubungannya ulama dengan umara hendaknya akrab sekali, kerjasama. Ya, ulama menasihati dengan lisannya, menasihati dengan ilmu. Para pemimpin menggunakan yaitu kekuatannya ketika mereka disuruh berhenti, mereka disuruh masih melanggar. Karena kekerasan ikhwan apabila tidak diatasi sangat berbahaya. Begitulah, kita sudah jam 11.02 menit dan mungkin apabila ada pertanyaan, tafadhal, dan dari ana cukup sekian. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Nah. Demikian tadi, terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan materi yang sungguh bermanfaat insyaallah. Dan jemaah hadirin semuanya, kurang lebih 2 jam telah kita dengarkan bersama penyampaian dari Al-Ustadz Aunur Rafiq Kufron Hafizahullah Ta'ala. Dan kita memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Dan kami sampaikan sebagaimana biasa, bagi hadirin yang ingin bertanya maka hendaklah menuliskannya di kertas kemudian diberikan ke meja redaksi. Dan bagi pendengar radio ya, dan alhamdulillah kami informasikan kajian kita ini didengarkan melalui Radio Al-Hikmah FM 98,8 MHz dan juga radio Bas FM Salatiga. Dan juga kalau tidak salah juga didengarkan dari Hong Kong. Ya. Baik, kalau bisa diizinkan, mungkin ini sudah mau zuhur di Hong Kong, jadi kami minta pertanyaan dulu dari mereka. Diizinkan. Oh iya, betul. Kami persilahkan Ustaz membacakan pertanyaan dari Hong Kong, silakan. Silakan dari Hong Kong, barangkali ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah. Ini ada pertanyaan, apakah presiden kita Pak Jokowi itu termasuk ulul amri? Iya, ulul amri. Memimpin negeri ini dan dia muslim. Ya. Maka termasuk ulul amri, wajib kita taati ketika memerintahkan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih atas partisipasinya dari Hong Kong. Kemudian kita berlanjut kepada pertanyaan dari peserta yang hadir di Masjid Al-Bahri Genteng. Ustaz, ya. Menurut pandangan Ustaz yang Ustaz ketahui, subhat apa yang merasuki pada orang yang mau melakukan bom bunuh diri, ya, sehingga kita bisa mewaspadai subhat tersebut. Ustaz, terima kasih. Baik, ada pertanyaan, subhat apa yang mereka pegang, mereka itu kok bunuh diri. Di antara subhatnya begini. Orang yang melakukan bom bunuh diri, ketika mereka tidak mampu untuk membunuh, membantai orang-orang yang berbuat jahat dari orang kafir ini, ya. Ketika mereka tidak bisa melakukan, yaitu dengan fisiknya, karena yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan itu jauh daripada mereka, maka bagaimana mereka bisa merusak, ya? Merusak dengan pemboman itu, sehingga menurut pikiran mereka dengan dibom itu mereka, pemimpin itu, supaya menyadari atas kesalahannya, ya, jadi supaya berhenti dari kecurangannya, supaya berhenti dari kejahatannya. Ini diantara subhat mereka, karena mereka apabila tidak mengadakan pemboman itu, menurut mereka nggak berhasil, bahwasanya pemimpin tidak akan merubah dirinya. Ya, tapi dengan pengoboman itu anggapan mereka akan menyelesaikan perkara, tapi justru bukan menyelesaikan perkara. Ya, namun itu sebenarnya banyak mendatangkan perkara, mendatangkan pura kerusuhan dan juga kerusakan. Dan tidak ada satupun dalil yang bagi mereka menjadi dalil yang kuat untuk membolehkan mereka bunuh diri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa sikap kita terhadap orang Nasrani yang berada di lingkungan mayoritas Muslim, tapi dia menghalangi dakwah ahli sunnah? Ya, terima ya, kasih, Ustaz. Jadi apa sikap yang kita kaum Muslimin ketika di tempat orang Nasrani gitu? Ya. Orang Nasrani yang berada di lingkungan mayoritas Muslim gitu. Terus? Tapi dia menghalangi dakwah ahli sunnah. Bagus. Ketika kita menjumpai orang Nasrani berada di kalangan kaum Muslimin, mereka menghalangi dakwah Islam, dakwah sunnah, kita nasihati mereka. Kita nasihati dan kita bantah subhat mereka. Ya. Itu cara kita, jadi kita bukan membantai mereka, tidak. Ketika mereka menghalangi, kita beritahu bahwa orang Nasrani adalah kerjanya menghalangi dakwah kaum Muslimin. Dan kita sampaikan kepada teman-teman kita kaum Muslimin. Kita bacakan ayat walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian, hei kaum Muslim, mengikuti agama mereka. Dan kalau mereka mayoritas, mereka minoritas, kita mayoritas, kita memberitahu, bisa kerjasama dengan Wali Amri Departemen Agama atau yang lainnya. Karena juga ada peraturan-peraturan tertentu dalam suatu negara. Nah, sebelum itu kita bisa menasihati, kalian tidak boleh ya membuka misi Kristen di tempat yang ini masuk mayoritas kaum muslimin. Dan paling banyak, paling bagus kita mendakwai masing-masing orang Islam. Ya. Karena banyak di antara daerah-daerah yang terpencil, orang Islam itu awam, miskin, ya, ketika tidak ada da'i yang masuk di lereng-lereng gunung, sehingga mereka orang Nasrani ini datang ke lereng gunung membawa bingkisan, mendakwai mereka dengan yaitu bingkisan-bingkisan tertentu, bahkan juga memberi pengobatan gratis kepada mereka siapa saja yang sakit dengan syarat mereka mau masuk Islam. Nah, kita harus sampaikan kepada mereka, kalau kita bisa kerjasama dengan Walil Amri setempat dan orang-orang itu kuat dia pembelaan Islam, insya Allah akan ada jalan. Ya. Karena kita wajib mendakwai, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada Mu'adz bin Jabal ke yaitu Yaman harus mendakwai mereka. Jadi kita dakwai mereka. Ketika mereka melakukan perlawanan, kita lapor kepada Walil Amri. Kecuali kalau satu tempat mereka menyerbu kita, kita serbu. Namun apabila ada kesempatan kita untuk lapor kepada Walil Amri, maka kita wajib melapor kepada Walil Amri. Wallahul amri shawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Bas FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bidadari yang banyak menjadi iming-iming mereka yang suka ngebom, apakah benar seperti itu? Tulang lagi. Bidadari ya. Yang banyak menjadi iming-iming mereka yang suka ngebom, apakah seperti itu? Jadi mungkin apa benar orang yang ngebom itu mereka menginginkan bidadari seperti itu? Bagaimana orang mengebom menginginkan bidadari di surga? Wong orang yang mengacungkan saja ya kerusuhan belum sampai ngebom itu sudah dijelaskan oleh beliau tidak akan mendapatkan harumnya surga melainkan 40 ya 40 tahun baru mendapatkan harumnya. Bagaimana mendapatkan bidadari? Orang mendapatkan bidadari itu adalah orang yang ahli sunnah, baik mereka jihad fisabilillah dengan jalan yang hak sebagaimana peperangan yang pernah pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau orang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Jadi mereka memang menganggapnya kalau bom mati syahid itu dia akan mendapatkan bidadari. Itu memang yang mereka hembuskan. Tapi hadis-hadis yang menjelaskan tentang yang saya sampaikan tadi jarang mereka sebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Al-Hikmah FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara meluruskan anak-anak dan saudara-saudara dari lingkungan yang sudah turun-temurun mengamalkan ajaran yang tidak ada tuntunannya menuju pada akidah yang sesuai dengan sunnah Nabi? Karena ajaran yang kami selama ini ikuti hanya ikut kata-kata ustadz dan guru-guru mereka di pesantren-pesantren. Syukron jazakumullah khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan mendidik umat yaitu dengan ilmu. Jadi caranya kalau mereka temurun sejak dulu mereka taklid kepada orang tuanya, maka bagaimana kita mengajari mereka supaya tidak taklid? Wa andhir ashirotakal akrobin. Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa andhir, berilah peringatan ashirotakal akrobin, kerabatmu yang terdekat. Beliau mengumpulkan bibinya, pamannya, putrinya, istrinya, dinasihati semuanya. Dan itu pak jalan yang paling utama. Bagaimana kita selaku orang tua harus menuntut ilmu din, kemudian juga bisa mendakwai anak-anak kita, ya. Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka orang laki-laki terutama suami bertanggung jawab ya untuk mengurusi wanita dan juga anak-anaknya. Ya, jadi kita hendaknya bagaimana memperbaharui cara sistem mendidik anak kita. Yang dulunya hanya taklid kitab itu kitab ini saja, kita harus ganti kitab ya. Bagaimana wudhu secara sunnah, bagaimana sholat secara sunnah, akidah secara sunnah, itu cara kita sebagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika orang kafir berpegang kepada prinsip kekufurannya, syiriknya, maka beliau mendakwai mereka dengan ilmu. Alhamdulillah dengan dakwah ilmu itu mulailah masuk Islam istrinya. Ya sahabat Abu Bakar, dari kalangan anak-anak Bilal dan juga yang lainnya. Begitu cara beliau sallallahu alaihi wasallam untuk merubah adat-adat orang jahiliyah dengan cara menyampaikan ilmu kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa difahami oleh pendengar di Gumitir. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan orang yang bangkrut karena kebodohan kita, kita pernah mengambil hak saudara muslim berupa uang yang sampai kita akhirnya mengenal sunnah, kita belum mampu untuk mengembalikan uang tersebut. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang hadis dan bangkrutnya umat Islam besok pada hari kiamat, di antaranya mengambil harta yang bukan haknya. Sekarang bagaimana seandainya kita ini pernah merasa mengambil harta yang itu bukan haknya kita? Cara pengembaliannya bagaimana? Kalau seandainya orang yang kita rugikan itu dia masih hidup, kita kembalikan. Kalau kita mungkin memberitahu secara langsung, mereka akan marah. Ini hadiah dari orang untukmu. Tidak mengapa. Ini hadiah dari orang untukmu. Ya. Kalau kita mengatakan ini dulu, yaitu barangmu saya curi, nanti akan membawa membawa ketidakenaan hati. Kita mengatakan ini ada orang yang hadiah untukmu. Atau ini hadiah saya untukmu. Enggak apa-apa. Itu namanya mudharah. Ketika orangnya tidak kita jumpai, mungkin sudah meninggal dunia, kita kembalikan kepada kerabatnya. Ini dulu saya punya tanggungan sama orang tuamu, ini duitnya saya kembalikan. Kalau kerabatnya kita tidak menjumpainya, kalau orang itu umpamanya membeli kita kurangi, yaitu timbangannya, atau dicuri barangnya, sedangkan orangnya sudah tidak ada, kemudian kerabatnya juga tidak ada, maka para ulama sunnah mengatakan kita infakkan fi sabilillah, entah itu untuk anak yatim kah, atau untuk fakir miskin, atau untuk masjid, dengan niat pahalanya untuk orang yang memiliki harta itu, kalau harta yang kita peroleh itu dari harta yang halal bagi mereka. Tapi kalau harta yang diperoleh itu dengan jalan riba, ya jadi riba mengambilnya, maka tidak boleh kita infakkan untuk anak-anak atau untuk makan, karena Allah mengatakan wala taqulur riba. Tetapi harta itu bisa kita gunakan untuk ya meratakan tanah atau membuat got, atau kita serahkan di pondok umpamanya, ini tolong ini harta haram ya, barangkali buat untuk got atau untuk WC. Sebagian para ulama membolehkan dalam hal itu. Silakan buka fatwanya Syekh Abdul Azim Bas rahimallahu taala. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar radio Al-Hikmah FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menjelaskan dengan hikmah pada masyarakat yang menganggap berjenggot, celana cingkrang sebagai teroris? Bagus. Beritahu Rasulullah SAW berjenggot. Apakah Bapak mau menuduh Rasulullah SAW itu teroris? Rasulullah SAW berjenggot. Kiai Ahmad Dahlan berjenggot. Tokoh NU siapa? Ini berjenggot. Mereka bukan teroris. Nah, jadi tidak ada hubungannya jenggot dengan berapa Orang jenggot bisa juga merusak, orang tidak berjenggot juga merusak. Dan kita apabila diolok-olok, jangan mengolok-olok. Ya. Jadi beritahu Rasulullah SAW berjenggot ini hadisnya, a'ful liha wa qassi shawarib, maka kumismu pendekkan, panjangkan jenggotnya. Tunjukkan. Dan beritahu itu cara mereka untuk merusak kaum muslimin. Orang-orang Islam yang awam, bagaimana dia bisa dicekoki oleh orang munafik, oleh orang kafir untuk merusak kaum muslimin. Ya. Jadi jenggot tidak ada urusannya. Dia nomor dua jawabannya. Orang berbuat kerusakan itu mesti dia takut. Ya. Lihat pengebom Bali, sembunyi mereka. Lihat Usama bin Laden, sembunyi mereka. Kalian berbuat orang berjenggot itu dia tidak berbuat jahat, walaupun sendirian pergi ke sana kemari enggak apa-apa. Nah, kita sering sendirian ya pakai baju seperti ini juga punya jenggot enggak ada masalah. Karena orang tahu jenggot, orang jenggot yang nakal, yang teroris dan tidak nakal itu sudah ada catatan semuanya. Sering ada intel datang di rumah, mau apa pak? Bapak tahu, bapak kan intel. Udah enggak usah ke, di rumah saya sudah tahu tempat saya ngaji, tempat ini saya ngaji sudah. Jadi mereka sudah tahu jenggot yang nakal, tahu nakal ya. Dan orang jenggot yang ahli sholat enggak nakal itu tahu. Ya, jadi mereka polisinya itu udah intelijennya itu lebih tahu daripada orang awam. Lihat ini orang intelijen dia enggak semuanya orang jenggot ya. Diburu dia. Ya. Jadi kita harus menyadarkan seperti itu. Berat orang berbuat jahat mesti dia rasa ada takut. Lihat orang mencuri, lihat orang mengebom. Gak ada orang ngebom melalui dia berjalan biasa, sembunyi mereka. Maka orang yang berjenggot yang tidak bersalah di mana tenang saja dia, karena dia tidak melakukan kerusakan. Jadi pertama katakan itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, ini loh hadisnya. Ya nomor dua tidak menjamin semuanya orang berbuat jenggot itu berbuat kerusakan. Ya, itu cuma semuanya sudah dipantau oleh intelijen dan juga yang lain. Jadi kita tidak usah takut dengan mengamalkan sunnah. Kita takut kalau menyelisih sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya ada pertanyaan dari peserta ya. Yang hadir. Ustaz, bolehkah sebentar ya. Oh iya. Iya. Coba diulang lagi Ustaz. Nah, diulang lagi. Bagus. Amin wa iyyak. Ini ada pertanyaan dari Hong Kong, orang Islam yang tidak beribadah lalu dibunuh, apa dia bisa masuk surga? Tidak. Orang Islam tidak beribadah sama saja dengan orang kafir. Dengan dasar ayat dari surat kalau tidak salah Fussilat nomor 72. Allah mengatakan watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu yang sangat mulia akan kamu warisi, diantaranya sebabnya kamu beribadah, beramal. Jadi orang mengaku muslim tapi dia tidak beribadah, terbunuh dia, dibunuh, itu siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat. Ya, karena apa? Orang tidak beribadah bagaimana masuk surga? Orang muslim tidak beribadah sama saja dengan orang kafir. Bukankah ada hadis al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah? Perjanjian atau pembatas antara kami dan mereka ini katanya beliau as-shalah, salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, mengingkari kewajibannya, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Ya. Jadi Islam itu bukan hanya KTP, bukan hanya syahadat. Bukankah Islam itu tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'ti zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu bukan hanya syahadat. Islam itu bersyahadat dua syahadat. Islam itu melakukan salat ibadah dia. Islam itu berpuasa. Orang Islam itu mau mengeluarkan zakat ketika dia mampu, mau juga dia mengerjakan haji kalau mampu jalannya. dan masih banyak cabang-cabang Islam, ya, masih banyak pula cabang-cabang iman. Jika mereka hanya bersyahadat saja, maka tidak masuk Islam. Bukankah Rasulullah SAW telah memerangi orang sudah bersyahadat? Kenapa diperangi orang sudah bersyahadat? Karena mereka melakukan kesyirikan. Bagaimana mereka tidak beribadah sama sekali? Wallahu a'lam bishawab. Untuk akhwat mungkin waktunya sudah, yaitu duhur, bisa meninggalkan dan bisa pula masih mengikutinya. Wallahu a'lam. Fadal. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari peserta yang hadir. Ustaz, bolehkah bergaul dengan orang-orang harokiyun, dan kalau boleh bagaimana cara bermuamalah dengan mereka? Terima kasih. Orang-orang harokiyun bahaya ya kawan. Namanya saja harokiyun, bergerak, dia enggak punya ilmu. Bertindak saja tapi tidak punya ilmu. Boleh kalau kita mendakwai. Kalau selain daripada dakwah tidak boleh. Karena orang harokiyun itu dia hanya berpijak kepada perasaan. Dan ujung-ujungnya kita harus baiat kepada mereka. Mereka itu membuat yaitu persyaratan, yaitu baiat terhadap imam yang mana imamnya itu dirahasiakan. Nanti kalau sudah orang itu sudah kental dia dengan baru suruh membaiat. Dan ujung-ujungnya nanti akan mengadakan khilafah. Ya. Jadi kita tidak boleh bergaul dengan orang harokiyin. Fadharhum, maka tinggalkan mereka. Ya. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Allah mengatakan fa'arid anhum, berpalinglah. Dan para ulama sunnah telah berwasiat kepada kita semua, hendaknya kita menjauhi orang pergerakan. Ya. Kita dekati orang-orang yang menyampaikan ahli sunnah. Karena apa? Orang pergerakan hanya mengambil ayat tentang jihad. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ya, orang mengatakan seperti itu, mereka kafir, berarti dirinya juga kafir. Apakah orang berbicara seperti itu, dia sudah berhukum dengan Islam secara keseluruhan? Sering kita di SMS oleh mereka. Ustaz, pemimpin kita kafir. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan Islam. Baik, apakah kamu berhukum dengan Islam? Apakah ibumu sudah berhukum dengan Islam secara kafah, secara keseluruhan? Hah? Kamu mengkafirkan negeri ini, kamu juga masih taat, bukan lalu lintas kamu masih sebelah kiri. Kenapa kamu tidak berjalan sebelah kanan saja, naik mobil sebelah kanan, biar cepat dikubur atau yang lainnya? Kapan kita ketemu? Enggak berani dia. Mereka mengkafirkan negeri, mereka mengkafirkan kaum muslimin, sama saja dengan yang tidak mengkafirkannya. Dan juga ada hadis man qala li sahibi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya dia kafir, maka kembali kepada salah satunya. Jika dia benar yang dikafirkan, betul. Kalau tidak, akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi kita tidak boleh bergaul dengan orang haroki. Karena mereka tidak berkepentingan dengan ilmu. Mana orang-orang haroki yang membahas masalah taklim, ya, pakai ilmu. Tidak, mereka itu hanya kusak-kusuk, kumpul-kumpul. Ayo kita dirikan khilafah. Ayo kita jihad. Ayo kita berkumpul-kumpul laki-laki dan perempuan. Bukan menuntut ilmu, enggak. Pembahasan-pembahasan. Ya. Hanya logika, mereka itu kena warisan dari kelompok orang Mu'tazilah yang mendahulukan akalnya daripada nusus, daripada Al-Quran dan juga sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ustaz, apa upaya kita sebagai pemimpin keluarga untuk membentengi keluarga dari pemikiran-pemikiran radikal dan menyimpang, di antaranya seperti yang ada yang disebutkan seperti pengikut Gavatar dan yang lainnya ini. Siapa yang salah dan bagaimana upaya membentengi keluarga? Terima kasih. Ana sudah jelaskan tadi, Huan. Kalau kita sering menuntut ilmu syar'i, semua itu akan kelihatan karena Beliau mengatakan khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Beliau itu menggaris-garis yang lurus. Wa khatta an yamini wa simali khututan. Beliau menggaris kanan kirinya dengan beberapa garis dan semuanya garis ini masing-masing pintu ada setan yang mengajak ke kanan dan juga ke kiri. Jadi solusi utama bagaimana kita ini mendidik anak kita, keluarga kita dengan sunnah. Karena sunnah itu hanya satu. Kalau kita tahu yang benar, tahu yang tidak benar. Ya. Jadi bagaimana kita mengasih pelajaran pada istri kita, suami kita, anak kita, kerabat kita. Alhamdulillah sekarang kan ada TV. Buka TV Roja, Insan TV. Ada juga radio, Radio Sunnah, Radio Roja, yang lainnya. Ada pula buletin-buletin, ya, juga majalah-majalah. Alhamdulillah ada pula kitab-kitab yang sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Sebetulnya sudah banyak sekali. Tinggal kapan kita itu menuntut ilmu. Ya, karena ilmu ini tidak bisa hanya ditanya. Ditanya, bayangkan kita setengah jam hanya menjawab berapa pertanyaan. Dan nanti juga belum lagi lupanya. Bagaimana kita mengadakan taklim keluarga di rumah? Kalau kita bisa kumpul makan bersama, kenapa tidak bisa menuntut ilmu bersama? Kita bepergian bersama, kenapa kita tidak bisa menuntut ilmu bersama? Jadi kita adakan di rumah itu taklim kajian keluarga. Ya, atau itu tadi TV Roja, Insan TV dan juga yang lainnya, atau radio sunnah. Kan ada kan, sambil kita memasak, ya, sambil kita ngomong, anak bisa mendengarkannya. Lebih lagi yang baik kita kumpul, ya. Karena sekarang itu, ya ikhwan, kita memang disibukkan supaya kita tuh lupa dari sunnah. Kita disibukkan dengan teroris, disibukkan dengan radikalisme, disibukkan dengan ISIS, disibukkan dengan yaitu Syiah, disibukkan dengan yang lainnya, supaya kita tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, supaya tidak ada kesempatan untuk membaca sunnah. Maka berapa banyak orang melihat HP-nya, ya, ya HP sholat begini, tapi berapa jam kita baca Al-Quran? Ya, lihat ini berita. Jangan, berita ini campur aduk antara baik dan antara yang haram. Banyak dustanya daripada benarnya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, subhanallah, makanya orang-orang dulu, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita tuh selamat. Kenapa? Malam habis maghrib pakai lampu uplik, dia membaca Al-Quran. Karena dia ada HP, enggak ada TV. Sekarang nenek-nenek, sudah kakek-kakek yang dua hari tahu mau meninggal dunia melihat joget. Bagaimana mau? Baik. Itu produksi mereka. Kalau kita punya ilmu, enggak laku TV itu. Enggak laku HP, kecuali orang-orang yang faham. Berapa banyak anak kita, istri kita yang lain hancur dengan HP. Ya. HP dia yaitu WC di bawah, tidur di bawah, sholat di bawah dia. Bahkan na'udzubillah min dzalik ketika berbunyi nyanyian tidak dimatikan pada waktu di masjid. Ya. Dan ini semuanya perangkat apa kemaksiatan banyak. Kalau kita tidak bisa menjaga diri, bagaimana menjaga ini? Menjaga dengan ilmu ini. Awas SMS, awas kalau bicara, tulis ini. Loh, ini loh, awas SMS. Kadang-kadang kita juga begitu, masuk gadis yang cantik, maukah Ustadz dengan saya? Loh, bukan, buang. Macam-macamnya apa, WA-nya, belum lainnya, dan juga belum telegramnya yang lainnya. Makanya kita, tadi memang saya buka, karena saya ada hubungannya dengan, yaitu pegawai saya di sana sedang membangun. Ini ada berapa, kita hapusi semuanya, telepon semuanya. Jadi, begitu caranya. Jadi, sisihkan waktu, ya. Jangan sampai kita disibukkan dengan berita. Berita nama Gavatar yang lainnya tek-tek. Tetap terus sudah mereka bagaimana dengan ini, bagaimana dengan mencaci nabi yang padahal itu sudah ada dalam Al-Qur'an semuanya. Boleh sekedarnya, tapi jangan sampai kita bercerita banyak dengan mereka. Cerita Al-Qur'an ini loh halal, ini loh haram. Jadi bagaimana dalam rumah tangga, ya, ada waktu untuk ketemu berapa? Coba saya tanya, berapa menit kita baca Al-Quran setiap hari? Berapa jam orang itu melihat HP? Sekarang ini HP ini anak, ya, bahkan juga anak kecil, na'udzubillah, mendownload mobil itu tahu dia. Nggak ngerti bahasa Inggris, ini menunjukkan jin itu ada. Kita tidak mengerti, anak kecil mengerti. Ya. Tapi kalau orang itu kuat imannya, tahu ini. Kita kadang-kadang membaca enak-enak, datang gambar wanita cantik. Mendownload kataan ulama itu ya, di apa itu, di mana itu YouTube, naudzubillah min dzalik. Mau mendownload, ditampilkan wanita-wanita yang telanjang yang lainnya. Kalau kita tidak punya iman, hancur diri kita. Ya. Makanya bersihkan rumah itu dari TV, kecuali Roja, insentif yang lainnya. Bersihkan dari majal-majal yang lainnya. Bayangkan dari hasil TV itu, akhirnya apa, ibu-ibu yang lainnya berbaju di rumah, press body. Anaknya yang balik ini, kasihan dia, gimana ibu saya kupakan seperti itu. Kelihatan auranya, enggak sakit anak kita ini. Enggak terbayang kalau seperti itu. Ya. Kemudian putri-putrinya begitu, bahaya anak kita itu kalau sudah balik. Bayangkan, ini kita harus melihat laki-laki yang parah seperti wanita, tidak boleh kita itu. Harus menundukkan diri, bagaimana dengan dibantu pakaian. Dan itu semuanya pakaian itu hasilnya, produksinya dari TV-TV, dari HP-HP itu. Bukan yang dipilihnya dari pakaian Arab Saudi. Orang-orang yang nikah pakai ya pakaian wanita yang menjilbab, enggak, yang ditiru itu wanita yang press body. Bahkan juga sekarang bagaimana baunya separuh ini kelihatan, nah, bagaimana celana kelihatan pantatnya, naudzubillah min dzalik. Bersihkan dari hal itu. Kalau selagi itu masih ada di rumah, bagaimana keluarga kita membaik? Bukan kita itu punya HP masih kita kunci itu kadang-kadang masih kecolongan oleh cucu yang lainnya, ya, maka kita harus hati-hati dalam hal ini. Orang tua bertanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Sudah, masih ada? Sudah Ustaz, mungkin sudah setengah 12, bisa antum tutup sekalian. Itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita mohon kepada Allah Ta'ala ya, karena kita ini masih banyak dosanya, maka paling baiknya orang melakukan dosa beristighfar, dan bagaimana kita bisa menyusul dengan amal-amal yang soleh. Giatkanlah kita menuntut ilmu, sempatkan waktu untuk ke masjid untuk menuntut ilmu, karena inilah yang akan kita bawa nanti ketika kita setelah meninggal dunia. Orang meninggal dunia hanya membawa amal. Dunia semuanya kita tinggalkan di rumah. Tidak ada istri atau suami kita yang ikut dikubur dengan diri kita. Maka kita dikubur dengan amal. Allah mengatakan, "Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang beramal kebaikan satu biji sawi, dia akan mendapatkan balasannya surga. "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang beramal satu biji sawi berupa dosa, dia akan bisa merasakan siksaannya. Inilah yang harus kita fahami, bagaimana kita hidup di tengah fitnah ini, memperbanyak, meningkatkan, menuntut ilmu dengan keluarga dan beramal saleh. Insyaallah dengan usaha ini, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberi keistiqomahan kita dan menjadi orang yang khusnul khatimah insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.